mana kan ai sorana geus kieu goblak mana kan tadda ia malaysa lakami malil makhlukin apa yubihu lak anta dia wasbahu rabbul alamin. Allah nyegah ka anjeun tina ngaku malaysa lak perkara anu lain milik anjeun mimalil makhlukina tina perkara anu hak makhluk hikmah nomor sabaraya 131 warning kanti handap urang terus we di eta didorong wihdah didorong kana merapat kemanunggalan ka Gusti sehingga tepi kana yen sifat urang sifat Gusti tong ragu-ragu tong sieun moal ti soledad berangkat tina inni ja'ilun fil ardi. Bagaimanapun kalimat khalifah adalah khalafa, khalafa adalah mengganti. Tong ragu-ragu masuk ke lawe kalinya beras. Satu. Itu Al-Baqarah. Plus wa nafakhtu fihi pemahaman yang beredar wa nafakhtu fihi min ruhi adalah kutiupkan ruhku padanya alias dimasuki roh untuk hidup. Ini pemahaman yang sudah beredar. Jadi sabatas ruh jismani. Padahal ruh sebelum dimasukkan ke dalam janin satu setel, satu paket. Prosesnya Pak, ini hikam harus dibanding dengan sirul asror. Kenapa saya lama hikmah? Putetnya mudah-mudahan teka campuran setan. 20 referensi yang saya ramu. 20 kitab. Kirang langkung 20 kitab tasawuf. Yang masuk dalam dalam pembahasan pribados kasalira nu dibacana hikam ditopang ditop aduk belajar ngaji hikam teu ditambahan laku nazom tentang lapisan diri lapisan alam na ka mana panruteuna eta. Jadi hikam mah lebih nyeritakeun kieu mun cara mobil mah bisi mesin panas usian cair radiatorna hikam tah. Kalau pecah ban maka mampirlah di tambal ban perung kuda tambal ban udin. Kalau sopir dahaga ya ngopi aja di Cikreteng gitu. Hikam gitu gitu lebih gitunya loh manuver-manuver di dalam perjalanan. Oh ternyata penumpang teh kongkorongok, tahu kongkorongok enggak? Ayam suka penumpang mabok. Ya bawa plastik gitu. Ikam dah. Jangan ngambil helm CPM gitu. Di pinggir ada CPM sedang ngantuk, helmnya dipegang, arek utah ieu we urang pake. Bok kadinya. Kene ngang rek si na hudang bikin deui kuyup deui we bahasa orang salap mah biasalah ngacabrul jangan begitu gitu lebih baik ke plastik aja hikam mah didinya main enggak bisa jadi supir ku hikam mungkul enggak Saya berani ngomong. Lumayan lah punya pengalaman 20 tahun ngurus-ngurus nukir. Barusan saya dapat telepon. Karena di Suryalaya perguruan tingginya akan dirubah menjadi universitas dari institut. Saya punya tugas besar sosialisasi. Mohon doa. Fakultasnya akan ditambah menjadi 5 fakultas. Syariat, tarbiyah, dakwah, usuluddin dakwah. Ini kantor kita di sana. Lalu pertanian, ekonomi. Hayo Kang, orang tasawuf ngurus perguruan tinggi. Ini tasawuf teh nyeklantas bewe gede-gede nog. Buang pemikiran seperti itu. Boro-boro urusan sapakultas. Orang tasawuf mah wawasan pemikiran lagi opat lapis alam. Mulki malakut jabarut lahut. Urusan malaikat diurus kucupi. Gitunya. Sering kita menganggap bahwa tasawuf itu parsial. Sempalan kecil. Bukan, tasawuf itu lebih makro daripada fikih. Lebih makro daripada hukum. Hukum mangan telur. Di dalam Quran 114 surat. Hukum fikih cuma 300 ayat, Pak. Akhlak tasawuf 4000 ayat. Kalau Anda baca Quran, oh ini tasawuf, ini tasawuf, tasawuf. Ini akidah. Ini politik, ini ekonomi. Ya. Cuma karena kita 400 tahun dijajah, diacak-acak, tasawuf jadi terpojok, kecil. Sehingga kalau orang ngomong tasawuf dianggapnya ini kudu nyumput teh, udah disadak tasawuf. Padahal justru rusaknya umat karena gara-gara lepas dari tasawuf. Ya, pemikiran saya dari dulu pun begini. Ditopang dengan multaqo sufi alami. Kemarin saya ulang-ulang yang gini-gini. Sebab saya salah seorang pembina asosiasi sufi internasional. Mungkin lah kita buka kartu. Bagaimana Syekh Rajab dari Damaskus menyampaikan permasalahan kemanusiaan dunia, kenapa perang terus-menerus jadi kia. Gara-gara kita meremehkan tasawuf, Irak hancur. Dibulat-bulit kemana jor nage ngomong, nupuguh mah Islam nage, gitu enggak. Beralasan kemana-mana. Pabulat-pabulit. Beletak-beletuk soal nuklir, soal minyak, soal segala rupa. Nupuguh mah Islam eleh. Kunaon Islam eleh sebab tadi tulunganku Allah. Kenapa tidak ditolong Allah? Banget napi kasebelen Allah. Gak pantas Saddam Hussein harus digantung. Tapi kunaon atuh make tepi ka eleh. Dihantam di bom segala rupa. Lamun bomna dipurageun jadi danas. Lamun peluru jadi boronong atuh. Allahu Allahu Allah. Lamun di Irak loba keneh wali. Ngabring panser. Meriam-meriam cukup. Bismillah. Let jadi cai. Nah, hese nanti bahwa lagi dari selama gitu. Tidak ada yang bisa itu selain tasawuf. Jadi tasawuf bukan pendapat. Tasawuf itu bukan pendapat, pemikiran. Pelajaran pengantar di perguruan tinggi. Bukan. Nih. Sekarang sudah dibentuk robitohnya ini. Tasawuf akan bangkit secara dunia. Maaf, beribu maaf. Saya di antara reng-rengan. Reng-rengan. Supi dunia cerita nama lah. Udah kumah tuh ngomong teh. Tama barakakak barakokok mah. Tatawa dua nih mengesan lah. Tegenah nama tegenah. Tegenah nempatkan diri jadi syekh, jadi saya enggak mau gitu-gitu. Tapi nyatanya selalu dalam pertemuan-pertemuan internasional tetap kudu aya jajan gitu. Syekh Habib Lutfi bin Yahya bin Hud. Pasti kalau ada apa-apa saya enggak bisa hadir, jangan jajan aja. Mohon maaf, mohon maaf. Jadi ngaji kampo ieu ini pergerakan, Pak. Ini pergerakan. Pergerakan supi dunia dalam rangka mengembalikan lagi kekuatan Islam. Bukan teroris, teroris eta mah emosi, kelompok emosi karena reuheul ah. Ngomong teu diterima wae dalil teu patitimu, kalangit teu bisa, geus beletak-beletuk kitu lah. Nah, dianggapna kitu hukumna kitu jadina. Kalau kelompok-kelompok keras menjelek-jelekkan Amerika. Amerika, Amerika, Amerika, barat, barat, barat, barat. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Tong barat wae da timur kita cerek. Nah, Rusia mana gitu? Pan Rusia teh timur. Barat liberalis tapi beragama. Masih kena daekeun kikituan. Main bola. Rek menang kikituan. Komunisme wah tuhanan. Ini hanya satu titik dari miliaran titik wawasan sufi. Bumi, bumi sebesar gini hanya satu titik dari miliaran titik wawasan sufi. Lamun aya orang tasawuf wawasanana masih kena sadesaeun, sakacamatanan, sakabupatenan, sebut saja bahan baku olahan. Ya. Ieu teh gara-gara nu ngaraji tasawuf teh nyarempot gitu. Malah ngaisorir diri, nyumput teh gitu, tiluan opatan. Titah sah gitu, titah sah. Ud'u ila sabili, bawa umat ke jalan Allah. Urusan jelema lolobana cara berpikirna adalah korban. Korban politik. Sebut saja itu pasien. Pasien yang harus diperbaiki. Begitu, Pak. Ya. Berpikirnya gitu. Ya, saya bersyukur Pak Bupati berwawasan karena memang beliau punya dasar tasawuf. Tidak akan santun mengembangkan Islam di dunia tanpa tasawuf. Sementara kelompok keras memusuhi Amerika, seorang sufi berdakwah di dalam Amerika. Sehisab seluas apa zawiyahnya, pesantren tasawufnya sedikit, cuma 125 hektar. Dengekeun ngomong tasawuf teh kudu di pakampungan. Profesor-profesor yang datang ke sini yang 10, pertanyaannya bagaimana Pak Kiai bisa mengembangkan tasawuf di perkotaan, cuma biasanya selalu kampungan tasawuf. Saya disebut orang yang diberi kemampuan menularkan tasawuf ke birokrasi, ke TNI, Polri. Sekali talkin di Mabes TNI 600 perwira. Saya genah di TNI asal jenderalna unggek-unggek kabeh kana. Nih. Jenderal Joko Santoso. Senior beliau, para jenderal-jenderal ADAU AL Dah cek-cekang. Tang murungkut. Mangkeun tasawuf teh tang murungkut. Akhlak tasawuf teh akhlak. Quran. Jadi kalau bicara tasawuf adalah Quran gitu. Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persisder, Profesor Dr. Ahmad Dabsir itu pengurus Muhammadiyah Pusat, Wakil Talkin Suryalaya. Pengurus Muhammadiyah Pusat. Karena tasawuf mereka kunut, rek tekunut sang bodoh. Nah tekunut gede ayam adhabna. Manafi. Persis, tong dimusuhi Persis, naon Persis dimusuhi. Kembali pada Quran dan Sunnah. Gali Quran dan Sunnah, tegakkan semangat jihad. Mentak di mana-mana fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Saya diakui di kelompok Persis, kecuali Persis sekte. Ada Persis sekte. Ada orang jadi anggota Persis boga otak nyieun hukum ku sorangan untuk make majelis fatwa. Itu Persis sekte. NU sekte juga ada. Banerana NU tapi otaknya otak manehna. NU blek-blek yang disebutna. Enggak apa-apa, saya rois sih, Pak. Saya bukan. Enggak menyinggung siapapun. Saya berwenang. Ketika disebut NU keong ku saya mah. Ngeyem wah kemajuan. Ayo he, nu dipikiran teh kumaha udud, kumaha daang, maudud, kumaha daang. Ruang reung lain otak digabungkeun untuk membuka pemikiran. Naon ye bawaeun ka imah? Bar janji dibawa nu ditelek-telek bakakak. Mau bisa ngelok ente? Marhaban, kuduna bar janji kontak kalbu ka Rasulullah. Datangkan ruh Rasulullah yang hadir sinari semua. Robah berakhlak baik, kan dinya berjanji itu. Dia orang marhaban ya Nur, kemana bakakak jikna ya was. Awas nobis itu ke bawah. Selalu arahnya karena jurusan nyatu. Dimana maju jalan. Kos nanya budak cacingan itu bisa init. Mamam, mamam. Nyablok kalau nagai. Lain batur lain gitu teh. Saha? Teu aing saya mah teu nyebut didinya. Nang didinya we ngaku. Da kudu tobat jelema mah. Tobat teh lina astagfirullahaladzim. Bari teu paham. Apa kesalahan saya? Perbaiki. Apa kesalahan saya? Manuver. Tobat itu gitu. Tobatnya strategi, Pak. Mentak yuhibut tawabin. Orang tobat dicintai Allah. Hei, tobat saya sabar hadim, sabar hadim, sabar hadim. Oh, perbaikan. Mual dicintai Allah. Mual sama tukang nipu. Cergai, cek Allah. Hurai sama hurai, basa-basi, cek Allah. Kan ada keur ngaji, makin baik. Kecina, ya jangan ngomong nanti. Nah, kudukumai ngomong atu. Para wargi sedayana. Ini sebenarnya kok si Olga, si Ogalin nanti be bebencongan gitu nih tak mentik. Munya ulama kudu nurut kana kitu patut. Terpadu. Min ma'anil anjumin nadiya salafiyatun ngaji cing jago. Quran hadis tauhid fikih tasawuf nahwu syarof mani bayan bade makulat wa isi kok menaturuh mantek aji gancangan. 5 tahun beres tah kalbu sakitu mah. Saya dulu 6 tahun di pesantren teu apal wazan pihil-pihil acan. Satu saat kalau aku diparengkeun jadi kiai aku akan rubah paradigmanya, kan rubah kurikulumnya. Santri anak lain agul 2 bulan beres wazan pihil. Sapoe sawajan pihil nganti 30 sabulaneun. Munnya sapoe nalar sawajan pihil ku belet-belet teuing ngamangmatkeun waktu. 2 jam tamat kurunya. Ya kulu saya bareto saminggu katalar. Urang mengulur waktu kumaha carana santri ngaralila di urang. Karena boga cocokan. Dihareukeun santri teh. Hati-hati sia. Saya berwenang ngoreksi ulama. Alpiah di peral-peral ngaji kasada 40 poe beres sampai 25 bet. Timah rek kajaman, manfaatkan waktu. Penting mah kajaman, di pondok kajaman, Itu 10 menit lah bang menyokala Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad. Alasan itu ini ada wali murid bodoh tipu deui itu loba ting penipuan mimbar tabligh jadi penipuan mimbar khutbah jadi penipuan pendidikan jadi penipuan anu jadi penipuan wah macam-macam sili poyok ya toh. Kana geus dipangnyeunkeun rumusna sadunyaeun lain ceuk jajan ceuk Dr. Kiai Haji Hasyim Muzadi ketua PBNU 2 periode ya periode sehingga diangkat menjadi ketua agama-agama sedunia alumni Gontor tapi salap oh cara model jelema ieu tipu-tipu Hasyim Muzadi tah alumni Gontor tapi salap lain agul kanyahna wing. Mun anahon pasti nelepon. Mun saya nggak SMS ke beliau, Mbah Yai, mohon izin saya mau nelepon. Dia duluan yang nelepon saya, kering. Ada apa, Mbah Yai? Sebab dia tahu yang tidak bisa tertandingi itu orang tasawuf. Ketika roadshow di Sukabumi, silaturahmi NU di Sukabumi dianggap terbaik Jawa Barat, bahkan terbaik nasional. Beliau menyampaikan komentar sumir. Komentar yang tidak terlalu jelas. Kata beliau, kalau saya melihat roadshow hari ini di Sukabumi, saya ingat Kaisar yang mengumpulkan para pelukis. Kaisar Cina mengumpulkan para pelukis. Dari satu negara, dan seluruh jajahannya hanya 10 orang yang bisa masuk pada babak final. Yang 9 melukis di atas papan kanvas. Ini waktu pelaksanaan. Tapa bupati itu kan. Pak bupati orang TNU kan. Kena partena jeung PKS teunang bukan bae ulah pedah orang NU nanyo PKS lain NU. Nah gitu ku purak berpikir. Kendaraan yang ada untuk naik beliau itu waktu itu. Sebab kunu sejen tadi sadiakeun lahan. saya orang yang diajak bicara. Tah wali kota Golkar tuh. Make baju NU da kuana di bajuan kabeh. Pakai ji mah. Nang hesen. Ketua DPRD pohde itu kapakean baju tadi sisi. Letik si eta awakna nu anak goblok heuh mun nyamanina kudu kos bebegi goeng heuh ye cinta kana mana mata make rek mah awe ketua Jawa Barat Wahidi di DPR RI sekarang tah si Muzadi tenang tong tah si Boro Kokok tah si Jejen ketua panitiana sejarah pa sampai hari ini jadi legenda belum pernah tertandingi. Gitu kang, ayo makin naon teh kamari teh. Makin naon teh. Pakoh. Sekulang jentul mana-mana naon teh. PM, marana PM. Lain polisi militer, pikun muda. Muda-muda sudah pikun. Jangan pikun muda. Kaji ngantong gitu ngomong teh. Etaka dia teh, hayang ulin, hayang maju. Hayang maju kudu deh digojlok ku anak. Saya pelatih pak, saya seorang pelatih, trainer internasional dia. rada buka ya kartu kemana supaya ECS. Palingan pemikiran aja. Wah ini saya mengalahkan arus dunia. Innalillah seberapa ratus tahun modar ya yo. Sa dunia jual si jajan innalillah way out. Berebet perguruan tinggi gagarok kape jurik engcet. Siapa cinta nipu mahasiswa ya bungkong ngelak duit itu hukum mahasiswa datang ke desa bengong igus beres di wisuda nolok naon hayo nyote senal kuno nolok senal murilingan kemana-mana nengan gawe mama apa lain bisa ngawujurkan gawe ke kaluhuran pesantren naon olok senal dewae dengan masyarakat bageur sugan aya ngebenghar mulung minantu ngarangeunah udud jeung nyatu dewae lain kaluhuran pesantren di mana aya lemur nu heuras ngomekeun ku aing kitu kitu belah mana nu can Islam urang islamkeun ku dewek itu kaluhuran pesantren itu emang ngodeling kemana-mana ngomong kenceleng di pom bensin ngebangun pesantren kocok asyairin syair ayo asyairin iya mas syairun menuju Allah perjalanan iya mas syairin syuak-syuk di tengah jalan nyair orang Malaysia datang ke sini bertanya pada saya Pak Yai hairanlah saya apa itu cari ikan di lebuh raya. Saya melihat di Indonesia banyak cari ikan di lebuh raya. Ngalah lauk tapi di tengah jalan raya itu. Naon cenah cukup orang mau. Bukanlah, bukan cari ikan tuh. Itu bukan cari ikan, cari uang. Untuk apa itu Pak Yai uangnya? Itu membena, membena. Orang tanya betul membena. Itu membina, membina masjid, membina madrasah. Apa tak malu oleh agama lain? Saya katakan, saya sudah mengeluarkan surat, tak boleh seperti itu. Tapi masyarakat kami ini, jajahan Belanda. Beza, beda teh beza. Beza. Orang Indonesia dengan orang Malaysia. Orang Malaysia dijajah oleh Inggris. Negara dijajah Inggris akibatnya pintar dan maju. Kalau negara dijajah Belanda bodoh dan sedang bertikai, bergaduh. Kemungkinan pasia, soke mana? Atau lah muntuh pasia. Lamun ayah batur ngajak pasia di layanan kura. Paling atoh mun ngomong batur tu ngomong dai. Di sang harapan ku akang tu ngomong dai. Tapi saya tak. Beti nganggap nu gelo kasia. Atoh muntuh ngomong dai. Hikam ya gesi hikam ngomong telinga ngacapruk. Lain yang dia hormat. Tak saya wani muka pasaran hikam internasional oke. Kenanan ya. Naya umur tahun harap Malaysia Singapura orang bejaan. Da ana nu ngabinakan ditu ge ucuk ka set. 75 masjid sa Singapura beres 40 poek. Hadir ceramahan ka. Eta Tun Maharajana nyampurkeun ka dia. Malahana diboyong ke ditu 1 juta. Anak oleh beliau akan diboyong ke sana untuk mengembangkan tasawuf itu di Malaysia supaya lebih kembang lagi. Saya nanya dulu nih ke kawan-kawan 1 juta. Atau maneh we ka ditu mun urang. Kalau saya di sana anda ke sana gitu. Pasaran teh naik pesawat. Nah, kembali ke Amerika. Sementara kita benci Amerika, Amerika, Amerika, Amerika, bagaimana? Tinggal di orang tasawuf, teganeng, recet, beletak, beletok, belenak, beleduk. Meli tanah ya di Amerika. Di Michigan. 125 hektar. Kenapa perlu luas? Perlu terminal. Jadi orang tasawuf itu datang, terojol, lempang, ngahegak. Dan pakai ujeng. Ek mana kiban make ujeg sukun aja brag. Tong kasinggung sia kuy. Reng hapranyug. Teu pantes pejabat nyiru mana kiban. Hah? Kitu we rakyat jalata. Ulama namung mana kiban. Muali-muali meumeul-eumeul anu datang teh. Nyaho mau lima melama atah lain asak ngecan amang cok tah ka jang hisam yer jelema rek naon arek pengamalan dikir arek hawajagan arek hataman rek manakiban marek naon datangna teu pira make jet pribadi matak perlu ratusan hektar. Apaan perlu terminal? Ngurek mana kiban teh? Turun. Supi teh euy. Ngagibrig batur nanyo. Heli, helikopter. Nurek menaki bantah. Selama beliau tinggal di Michigan, baru sedikit yang masuk Islam dari kalangan cendekiawan Amerika, baru 40,000. Kutukang beladang-beladung jejeleh batur pidato hayo he segala ngahantem kelompok Wahabi sabarasikin masuk Islam oleh satu orang hisam mampu mengislamkan sudah 40,000. Beliau katakan kemarin di Hotel Borobudur saya hadir, masya Allah gelah alladzina yadkhuluna al-islam hawali 40,000. Kata beliau sebab ari tasawuf mah dakwahna birru bin nur nuruhu asra'u min kalami, cahaya kalbu lebih cepat daripada lidah. Pidato maka campuran nafsu, bisa kena ngaji jeleh batur. Torojol setan, jebret-jebret ngomong. Quran kakaler jadi kaki dua. Ruh mamol bisa ditalibang-talibang. Da cicing di jero holwat. Illallah. Belum izin Allah saya bergabung langsung di sana. Sebenarnya ketika ada kongres para sufi di Michigan Amerika, saya juga harus berangkat pas moneter teh hari tak tahun berapa teh 8 ya. Saya sudah siapkan uang untuk berangkat sana, pas berangkat uang anjlok, agak sulit saya. Maka yang berangkat Kang Wafi, Wafi diundang langsung oleh mereka karena dianggap sebagai kepanjangan tangan Michigan di Jakarta. Mohon maaf Wahfi, cari tanah bisa jadi mau balik supi, maaf dibina di Nagrog gitu. Kenapa beliau? Apapun terserah ajengan jajan bagaimana. Malam-malam datang, tawah pita tata budak ya, sok nempotan atipin. Komentator rahasia ilahi, film rahasia ilahi, siapa tak? Kadang mau tampil pagi jam 6 di televisi, malam-malam kesini dulu. Assalamualaikum majengan ini. Saya, ya. Gini loh, saya ingin menyampaikan ini nih, gimana wawasannya? Hemat saya gini aja, Kang. Ya, makasih. Pagi-pagi saya setel TV, udah tampil dia. Nah, kudu-kudu teng urang. Maka manajemen atuh aing bosna. Si eta nu nyebarkeun anak bonus ke urang kabeh, nah ku belet. Hayang maneh wae nu sohorna. La ilaha illallah, arek jadi KDI. Maka manajemen atuh, maka imamah. Ya. Aya si borokokok dia. Eta na budak nyerenghit heuh. Dilihat dari kostum, ayo yang mana yang kira-kira paling nyantri kostumnya? Ini yang kedua dari kiri dari situ. Tapi lihat wajahnya telak-telak na tipi, sapa pangitara? Tegening. Jenderal Anton Bahrul Alam, Mayor Jenderal, mantan Kapolres Sukabumi. Ya saya ke Kalimantan, saya telepon beliau, kata beliau mampir masak sini, enggak mampir. Iya, ayo mampir ke rumah. 6 bulan tipe-tipe sufi. 6 bulan di Kalimantan Selatan, 465 masjid yang beliau itikafi. 6 bulan, cuma 6 bulan bertugas di Kalimantan Selatan jadi Kapolda. Beliau mengiktikafi masjid 465. Gitu wedang nana sieta mah. Mun rek ke kantor kagak rek make bintang. baju besi di luar eta mah tuna baju ganti deui baju sufin. Hayu urang kitukeun polisi tentara teh ku urang. Ku sorangan moal bisa, tapi Anda harus layak masuk ke wilayah hijau dan coklat. Harus not song but singer. Mereka tidak mempertimbangkan lagi. Tuh ya Usman. Lanjut tentara. Pak itu, Pak Danrem. Ini polisi. Gara-gara ada satu anggota polisi marah-marah pada saya. Marah sedikit. Bagaimana Pak Kiai? Ya. Satu saat saya ada hubungan dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres, ada ini ya. Pak, gimana petugas yang datang ke situ? Bagus. Cuma kurang santun aja. Bahasa saya cuma gitu. Cuma kurang santun aja. Tuh, yuk anak buah, adat-adatan kesehentin. Cuma kurang santun aja. Keras dia? Enggak sih, keras. Cuma semprot-semprot sedikit. Dia balik ke Polres, dia panggil si Pulan. Rapatkan, adakan apel di lapangan, dilucuti oleh beliau. Ini Muhammad Hendra, sekarang Tasikmalaya. Lucuti. Pindah kamu kepada staf perpustakaan. Enggak, saya tahu hukuman ke perpustakaan mah teu menang makal judina, teu bisa ngalah duit ke mana-mana, udud gehese. Cingkang, saya bukan sedang nepuk dada. Saya ingin kawan-kawan berwibawa lebih daripada saya gitu maksudnya. Orang harus tahu kontribusi otak kita, kerja kita untuk bangsa dan negara. Bahwa satu orang ini sama dengan berapa juta kelasnya. Paham? Hayo Kang, tenggulak-gilak anu diomongkeun dengan ngan ping-ping hayam. Anu diomongkeun dengan udud. Namahan anak geungku. Namahan anak perlu lah. Manusia hidup kita ini biologis ya. Tapi cing otak tetong didinya. Berwawasanlah wawasan sufi. Wawasan hikam. Wawasan hikam berapa lapis alam? Satu. Tuh PMD ya. PMD wae ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ruh yang diolah berapa? Satu. Dua. Empat. Empat. Lapisan diri yang harus diolah berapa? Satu. Jasad. Dua. Tiga. Empat. Tidak akan ada yang bisa melewati Yahudi. Ecek-ecek. Yahudi mah kelompok heureuy. Lain kudu ngagibrik nyangareupan si eta mah. Cara Nabi Musa baheula. Kurang kumaha gede Firaun. Politiknya luar biasa. Datang Musa. Budak nu diurus ku Firaun tadi namalah. Idhab illa Firauna innahu togo. Dawuh Allah, Musa ajakan iman tuh. Bapak maneh. Bapak angkat. Kan bapak angkat. Maka ada Robis Rohli Sodri Bayasirli Amri. Ilmu yang biasa dibahas, beliau pelad karena pernah menggigit bara api itu dulu. Tapi bagi orang tasawuf bukan begitu. Yang disebutkan pelad di situ agak sulit menghadapi bapak ya. Bapak angkat. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, Harun aja Harun, jangan saya. Berdua aja berdua cekal. Bareng-bareng. Ini apa? Ahli ini dan ahli ini harus bersama. Rahasianya itu. Tidak ada Quran. Dalam Quran dongeng. Tidak ada dongeng pengantar tidur. Tidak ada rumus. Cerdas enggak ada mengambil rumus Quran. Enggak bisa. Ahli iya wungkul. Ahli roh wungkul. Istilah. Mukarom jangan Gana. Loba nu ka dieu ieu pre. Jadi kena juru doa we hukum. SPD spesial pembaca doa. Aya ahli ieu hungkul ieu kosong deh. Mintul. Pidatona mah hebat, menarik, ilmiah, sistematis, gairah, tapi teu hayang ngamalkeun. Naon hayang hayang onang deui engke mun hajat. Resep masuk kategori dagelan. Si orang hebat di Indonesia datang ke Malaysia telaku, di Singapura telaku. Mubalik hebat di Indonesia. Ceritanya ada orang Singapura yang ingin mengundang mubalik. Saya enggak sebut namanya ya. Direncanakan seminggu, 3 hari sudah dipulangkan. Baru 3 hari jadwal dirubah, sudah dipulangkan. Saya tanya, "Napa beliau sudah pulang? Buat apa jauh-jauh ngundang tukang dagel?" Pidato bere-bere ketekan suri huat teh kurang Singapura disebut kedagelan itu badut. Nih ente mah paling resepnya hebat cang ngomongna hebat naonna? Rumus ilmiah ente mawa perubahan ente. Bukan saya sok mubalik bukan. Jajan ke goreng patut. Tapi kita tertipu lagi. Kadang-kadang manehnya yang jadi mubalik gitu. Di Sukabumi punya mubalik. Lebih 5 orang capek tang letana. Saya ajak di majelis ulama. Yuk bergerak secara struktural. Mungan. Sukabumi ya siapa para mubalik. Reng-rengan anak. Capek tang letana. Rame ngajina. Laku ngajina. Yuk ah. Urang make struktur majelis ulama. Mung. Yuk urang hirupkan NU. Mung. Resep jadi one man show. Jadi artis pribadi ditonton di mana-mana. Reki kituan gitu teh, ai Rasul baheula kitu. Lain waras satu lambi. Ya. Ya. Merang-rengan. Ieu nu keur ngeluk Sukria Atmaja, Mayor Jenderal, mantan Wakabulog orangnya. Tanu kereta Nana eta Kang Nana. Jenderal Nana. Eta Pradopo. Kapolri sekarang itu di luhur dina lomari anak aya aya helm tara dipake ning ku anak. Pergi ke mana-mana loba helm. SIM C boga na kunaon aja kan. Ingat teh nu make keunana Pradopo ka anak. Simbol kerjasama polisi dengan ulama dalam hal tertib lalu lintas. Maka beliau memakaikannya pada diri saya. Tutup merekna helm yang dipakaikan oleh Jenderal Pradopo. Lain deket jeung pejabat resep barang pentana lain. Lain resep pun aya kaamek laporan lain. Islamkan mereka. Kalau sudah Islam, islamikan. Yuk polisi TNI lain dipopoyok wae ku urang. Siap. Aduh jangan hese diajar si Jejen. Jelema bodoh anak tukang kulit bangunan orang kampung bau lisung. Tah sok sasalaman jeung anak. Pantes nage meureun. Ajengan jabatanana cara ajengan Jejen mah kosorok leungeun hayoh teh. Berenel teh nya. Teu leungit anu sasangaleut tukang maco sih. Yang datang sebelum hari Kamis kan sudah istirahat di sini. Meureun nah. Halus gitu telak macul ya sama ngomongan pula biasa wajah satri anu jenawan olahraga ngomong nak ima meni nyeh korek jadi ustad sacang kewoke meni gus jadi ari ame binten deh warasatil ambiya yeh wawah nage korek jeng kopra semua foto na hungkul gitu gede heuh. Babawa na loket bagi nyingsinan batur. Ya sudah ya. Ini hikam ini. Bisi. Can kasupan hikam. Malam tadi kita nyetel lagu hikam. orsinil produk saya penciptanya. Nih para sabar-sabar lah jenderal-jenderal nuklir itu mah. Bukan untuk kebanggaan, untuk kita dakwahi. Contohnya seperti di Michigan. Aduh, ayah kasetnya sebenarnya. Nanti cari ya setelah duhur, cari kaset. Kaset Amaliyah Tasawuf di Amerika. Kita dengar nanti, harusnya CD-nya sih, harusnya CD. Kita lihat bagaimana dikir di kalangan mereka. Kalau dikir di Cibarekbek tuh ngenyedna. Ini tarekat rifa'iyah. Ini ajengan jajan teh gimana? Oh, ajengan jajan teh jalur surya lah ya. Tapi menang nyaho itu ya. Apaan saya nu ngabina 46 tarekat di Indonesia? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana nu nyarap Cibarekbek? Angkat tangan. Bapak-bapak yang pernah ngambil rifa'iyah dari Cibarekbek. Ayo angkat lengan. Cing cing teger jadi sufi teh tang pupurungkutan ekos keong semua. Ya. Itu dikirna. Teka tengah peting teka jam 2 jam. Ya. Di ayun. Bukan kesenian suara supaya lakna pasti na pusaka namun munan. Suryalaya. La ilaha illallah. 165 di ayun gitu. Beak setengah jam waktunya. Gini aja ngajajan sama dia. Ah, Allah pancek anaknya anak mah playboy. Playboy. Playgroup. Salah hai ngomong. Salah hai ngomong jadi kenyahuan. Aduh, ti soledad. Gak apa-apa. Saya mau kelasnya kelas play. Group. Playgroup. Hayang ke. Udah playboy deh, playboy deh. Nya play teh tukang heureuy gitu. Budak ngora tukang heureuy, tong playboy teh tukang ojos ka mana-mana. Sirit ucing. Gejas gejus ka mana-mana. Playboy cek maneh manuk kitu. Gitu. Cing mararawo. Tapi kalau Anda datang ke Karawang, ti maghrib ti kaesa, maneh bakal nenyo patung-patung bernapas. Apa katanya? Naon? Naksabandi. 2 jam. Patung jelema jantan tapi gak makan. Anda kecaringin bertemu patung-patung bernapas. Ada musiknya, murid Syekh Ali, murid Syekh Hasnawi, caringin. Apa musiknya? Tasbih ngeloprak. Kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak kepak. Kumpul semua ahli tasawuf dari semua kelompok lain sini jebret sini. Datang lagi Anda ke Syekh Ma'mun Sukabumi sekarang sedang membangun, lihat di Jalan Bayangkara berapa miliar mereka membangun zawiyahnya sekarang. Siapa dia? Mufaridi. Saya murid Mufaridi awal-awal. Bagaimana amalannya? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Lihat. Mau yang mana silap? Anda mau ngambil apa itu? Sama nih, sudah saya praktekkan kan di sini. Mun ana rek legek nyieun tarekat ge saya mah bisa heun. Ku jelema bisa dianggap saya jadi mursyidna. Ngandek nahaonan lah. Aya mah kareta nu batur milu we. Ya daripada asup kana kareta batur mending beca nu sorangan. Eh ge eta mah otakna, otak kuriwal. Kang. Hei para ulama. Hentikan sombongmu. Sapang bener na hirup. Nah segede kitu ari Islam. Yang harapan bedial hiji ngahod-hod. Yang harapan kafir. Kecil, kafir itu kecil. Jangan muncul lagi manusia-manusia seperti Musa. Jangan muncul seperti Ibrahim. Bayangkan melawan Numrud. Tentara sanagara ku sorangan. Temawa Hansip, temawa Banser. Entah. Beres holwat di guha makrifat ka Allah gede geturun. Mana teh nu dipertuhan teh apa sih yang dipertuhan? Oh itu berhala. Oh yo ah. Gede sorangan cokot kampak kabek jungkir balik kawe. Tempelkeun di nu jebrogna. Si kapak disimpen di. Udah tahu sejarahnya, udah tahu cuma rahasianya belum tahu. Anda harus bisa begitu gitu. Lain hayo hadirin Nabi Ibrahim tema dongeng. Intel rame. Raja ngamuk. Tangkap. Anta fa'al ta'an alihatina ya Ibrahim. Kau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. La. Balfa'lahu kabiruhum. Ini balagoh ini. Sastra ini. Hikam ini. Kalau begitu Nabi Ibrahim berbohong dong. Mustahil Nabi berbohong. Kepiawaian komunikasi silat lidah belut putih. Hebatnya Ibrahim. Satu omongan, satu sikap. Membentur, memperbaiki semua. Siapa yang menghancurkan Ibrahim? Tuh. Balfa'lahu kabiruhum. Yang melakukan yang paling besar. Dalam kalbunya, yang melakukan adalah orang yang paling besar. Siapa yang paling besar? Aku. Kenapa aku paling besar? Aku iman, kamu tidak iman. Kita teh jujur, Nabi Ibrahim teh aing menghancurkan. Ngan makin diplomasi. Mustahil Nabi gak bohong. Kada ente nganggap Nabi enggak bohong. Tepa we jadi maling bohong mun sadé. Orang kafir waktu itu bingung heunya cenah. Ai rek ngomong kieu. Tidak bisa Ibrahim. Dia itu kan cuma patung. Nah, atuh kusia disembah goblok. Tuh, iya. Geus siap dicekek di belah dia. Kumaha ngomongna geus kieu. Itu ifham dalam ilmu munadharah itu. Di ilmu munadharah nah dikekerek kungkul kitab nasi. Mohon maaf lah. Kalau mau tanggal 8 gerak hadir tanggal 8. Entong setahun sekali ngariung kitu. Dan disukuhan ku saya ngan teus teh ngongkosan jeung. Can mampu ngongkosan. Hayang saya ngongkosan. Dan saya buka rumus. Untuk banyak kawan, perhatikan 4. Untuk banyak kawan, perhatikan 4. Hiji sirahna, nu kadua taktakna. Tilu beuteungna aya nu kaopat bujurna. Coba heng. Hiji sirahna, nu kadua taktakna. Tilu beuteungna aya nu kaopat bujurna. Apa sirahna? Elmuan sirahna babaturan teh. naon tak-tak pakaian. Jujur aja baru Sukabumi yang punya kostum majelis ulama sampai ke tingkat desa. Yang lain sudah belum? Berapa? Cuma 368. Tumah duit 40 juta rek labar. Yen kokok kersararyana. Pan garaduh lieun jadi pengurus. Pan kudu dipikiran. Tilu beuteungna mamam, mamam. Opat bujurna transport. Dari ge na otak aya, Rasul ge baheula pasukan berkuda, kudaan hiji-hiji. Pasukan onta. Da kuduna anak ge kasalira. Tu cara kota itu. Karek boga 50 tu motor para wajik. Da kitu aya ti Rasulna ge. Mana wa nya teh encan cek dek ge. Iraha teh sugane aminan ne kumane. Aminan beting kitu ngantong di arep-arep mending meuli ku sorangan. Mending maneh nu beunghar. Ngadua cing benar. Tanggal 8 ka dieu urang aji tafsir Jailani, urang muzakarah nu karari, urang gisi kotak urang. Si jajian tolona omean ku maneh. Jangan ajengan teh ieu teh lemahna ieu lemah. Sok ka dinya kol ai nyaah mah ka ana. Lain disasanyung, disasanyung. Jelema nu tukang nyanyung batur mah syuara kadang-kadang sok samun kotil sanjungan teh racun justru ketika kita disanjung saya enak disanjung atau saya teh jadi kena disanjung ya. Jadi piraon deui ya. Jangan terlalu senang menyanjung-nyanjung, objektif aja ajengan ininya baik tapi ininya perbaiki loh benar kita kurang kita dada hanya dengan itu bisa maju dan itu Quran watawasau billah. Watawasau bisa. Oleh yang orang yang tidak mau watawasau tidak akan najah, pasti husrin. Husrin teh gagal. Ngobrol lawan asri demi waktu. Waktu adalah peluang untuk meraih sesuatu. Innal insan jejen Udin Apud Agus Mama Nanang Icih Neneng Epa saha we da ngaran mangacapruk. Innal insan teh tapi husrin, gagal dalam mencapai sesuatu. Untuk akhirat gagal ke surga. Untuk dunia gagal mencapai tujuan. Untuk perjuangan Islam gagal menunjukkan Islam ya'lu wa la'yula aleh. Gagal menegakkan kejayaan Islam. Ilal ladina amanu iman. Untuk akhirat iman. Untuk dunia program yang diyakini. Wa amilu sholihat kerja. Tawasau bilhaq sharing. Tawasau bisobri pecahkan masalah. Ulah macet masalah. Jadi masalahnya ini begini masalahnya. Pemecahannya ya masalah. Melit tercerdas. Mun hese di otakan dikir. Saya ketua panitia deklarasi penegakan syariat Islam. Tahun 2002 bulan Maret Mustafa sudah ngomong kemarin kan. Pak, sudah sepakat, pemerintah setuju, TNI setuju, polisi, Polri setuju, kejaksaan setuju, DPRD setuju. Siapa yang tidak setuju? Ulama. Sekelompok ulama besar Sukabumi membuat surat formal. Bahasanya, kami netral. Eusina tong kababawa ku si Jejen. Suratnya netral, tapi teleponnya melarang. Melarang. Deklarasi. Kiai A, B, C, D, F, G, H, puluhan kiai diteleponi oleh beliau-beliau masyaikh saya. Jangan datang. Ini bukan syariat Islam, tarekat Islam. Jajan punya kepentingan pribadi. Wah, tuduhannya pakoh. Kuhikam. Maka kami rapat. Panitia inti rapat. 7 orang. Bagaimana kita menghadapi surat ini? Suratnya bukan ke saya pribadi, ke bupati, ke dandim, ke DPRD. Kelompok besar, Pak. Lain lawan dengan saya. Sebagian mengatakan, "Ah, kalau begini kita berata, nengar canda surat. Lebih baik kita batalkan aja lah, cari waktu yang lain." Bagus. Di situ watawasau. Saya tanya yang lain, gimana? Kalau hemat saya jangan dibatalkan. Bukan kita yang malu, tapi Islam yang malu. Tapi rubah saja tempat. Tadinya mau di lapangan Korpri, kapasitas 25.000, kita rubah saja ke gedung. Kalau yang hadir cuma 1.000, cukup di gedung. Disebut penuh lah. Wartawan bisa motret nanti di koran disebutkan gedung olahraga Sukabumi penuh sesak dengan jamaah. Pan bisa gitu, ilmu Nabi Ibrahim nata. Lain nggak waduh lagi gitu. Bagus. Yance Pramuka, Yance. Yance hadir itu panitia apa? Saya katakan Yance gimana? Kena otak Pramuka. Laksanakan sesuai rencana. Masih ada 2 hari, saya sanggup bergerak. Oh, beda tuh. Otak sarjana kampus yang orang lapangan, beda. Saya tanya si Pulan dari Pemda, tokoh Islam di dalam Pemda, lain jelema kuli tapi mujahid, jadi aparat gitu. Haji, gimana? Apapun pemikiran kami, tetap berujung pada komandan. Allah sebagai tumpuan kami. Otak kami sudah tidak mampu. Bagaimana melakukan? Hayo, kecerdasan geus mentok. Fikir geus mentok. Tinggal dikir. Pan ulul albab. Dikir, pikir. Baik. Mohon waktu 5 menit. Ya. Ada apa? Cicing yang ngertungkul, cicing. Dikir hopi jalan, naksaban dipakai. Pan Allahna deket ya. Tukudu maka, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami kesulitan menghadapi masalah. Bagaimana ya Allah? Berencik malaikat, eta budak. Can lulus di TK. Bukan ma play, naon teh. Sian salah deh ngomong aing. Ah, ayo. Hikam. Aya hikam Arab, hikam Sunnah, hikam Cina. Aya hikam Ibnu Athaillah, hikam Jahiniyah. Namung-mung teuing. Da saya ge musonib nu kitu mah. Tulisan saya diakui ku dunia. Pernah baca kitab Fadhailul A'ma? Fadhailul Syuhur. Tokoh ilmu cik. Sugan aya hiji mah. Naon cenah? Tingali undek lelegegan bikolamil khodimaini ngan kubatur disebut syaikhaini Abdul Gaus Saifullah Al-Maslul Ahmad Zainul Abidin Bazul Ashab naon tetep pada ilu syuhur kia urang sunnah kena mitos boga pemikiran yen bulan Sapar bulan sial tidinya mimitina. Orang-orang KUA bulan Sapar musyep. Kunaon awan ngawinkan. Ini kan mengurangi produksi. Gara-gara mitos. Sebuah keyakinan tanpa dasar. Bahwa Sapar bulan sial. Orang tasawuf sorangan gak lupa nuka bawa. Atang batu pan manegi penganut. Ya kudu dipecahkan masalah. Wah, saya kudu nyian kitab. Nyian kitab. Kan kita sering baca di Dzurratun Nasihin. Ramadan, rohna ridaullah. Mimna, minatullah. Umumana, nukaran itu. Takte, itu ilmu gutak gatuk itu. Ilmu rekayasa itu. Daripada Ramadan jeung Rajab pungkul, mending 12-an anak kau yang gian. Sopar, sod, pak, ro, so, sod, so, Sobwatul kolbi bersih hati. Fe'na alpana upillah ro'na ridallah. Oke. Daripada disebut bulan lakian anjing, mending bulan ngebersihan hati. Nengang di doa Allah. Gila kendai budaya. Saya main-main aja tadinya. Ya. Main-main aja tadi jawret. Ternyata dibaca oleh dokter Cecep Alba, diterjemahkan. Biasalah di Suryalaya kan banyak kios, kios buku, kios CD dan lain-lain. Saya sebagai biasa ya, si borokokok rakyat jelata, ngeriling. Satu, saya pengen beli ceramahnya dengan dia aja. Saya nu ngomongna seberapa ratus CD aja dengan dia aja. Saya beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Mau beli ini nih ceramahan nih, ceramah, CD ceramah. Ini siapa? Ini Wahbiuddin. Ini siapa? Ini jangan Gaos. Ini siapa nih? Ini jangan Jejen, Pak. Oh, jangan Jejen. Jejen ya. Cuman oh, dia pimpinan kita, Pak. Yang paling banyak diangkat Jejen. Oh. Berapa satunya? 30.000, Pak. Oh ya. Beli dua. Aing yang nggak dengerin omongan aing kuat meli. Mulain diajar tasawuf mata kehel. Lalu ke kios buku, cabakan hiji-hiji. Wah ini bagus, nah ini bagus, Pak. Memecahkan mitos ini, Pak. Mitos apa? Bulan Safar dulu dianggap bulan sial, Pak. Dengan buku ini terbuka. Siapa yang nyusun? Pak Jejen, Pak Gaus. Oh iya. Siapa yang menerjemahkan? Dr. Cecep Alba, kandidat profesor, rektor. Wah, wow. Pemenang dewek. Tadi nak gerai. Hayang mecahkan soparna we wungkul. Nu sejen mah ditulisnya di panjangan. Priyogi? Gratis. Minimal ngomong, mung gratis gitu sok. Sok. Gitu. Hayang dibere ku anak. Cing tarik yang ngomong. Pan ladang ngaji hikam teh atuh micen-micen koret sia teh. Eta buku hayang dibere ku ana. Kuat ngeper mane. Diomongkeun buku kudu meuli. Da moal kudu meuli moal kitu mah. Dek mecak maneh dek. Ladang ngaji hikam teh bebregeg ti ka peura-peura saya ngomong teh. Naon atuh teh tapakna? Ieu kitab hideung di logat. Saya gitu hongkol, kasih blok mangsi. Periogi kita beta. Kumahamun ku anak diberi, weh atuh. Cing tarik ngomong, alim gitu. Ku anak diberinya. Alim, tak gitu yang ngomong teh. Ini, sifat seperti ini. Harus dibuang itu. Ku yang disebut sama alim gemol, jelma gitu. MG, mualim gemol, gumal gemol, kers. Lain pejuang. Atau MK, non cenah. Mualim kobet. Mentak tu maju, tepan tokoh Islam nak kelas kobet. Hah, udah. Baca ke mana, luar? Mana? Yang, dia yang. Aduh, dia yang. Kadia. Di kamar ini ada gue yang. Hei panggil. Nucuk sim kuring, nyarioskeun para seniman, para dalang jeung kuring. Taya koordinatorna. Sumping, neme gugah teu damang. Doakeun. Sing sehat, Al-Fatihah. Walantolin. Luarna heula baca. Geus asup kana hikam. Campurasun. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadailu syuhur itulah bi ridai Rabbil Ghafur bi kalamil khadimaini al-hakirain Muhammad Abdul Ghaus Saifillah Saifillah Maslul Muhammad Zainul Abidin Bazil Ashhab. keur mecahkeun mitos yang safar bulan sial, bulan akian anjing. Ya urang baca heula safar. Ya ana mah loba dongengna nu kieu teh nyaeta rada olok waktu teh pan loba dongeng. Safar teh ngan safar. Dengekeun atuh bilih. Kita jadi kitab internasional eta. Sok safar. Nu disebut bulan sial cek keyakinan. Ting sahat eta da sunah-sunah lainnya yang urang mah teu kitu sebenarnya. Kuring diserebut budayawan ku beliau-beliau. Baca dengekeun safar ya. Al-faslu tsani fi syahri safar. Walahu tsalatsu ahrufin wahiya as-sadu wal fa'u warau. Fa amma sadu fi hadha syahri safaul qalbi. Wa huwa sifatul qaumi al-muttasifuna bihi an kadaratil ghaflati. An kadaratil ghaflati anillahi. Li anna al-ghaflata anillahi asyaddu min dukhulin nar. Poho ka Allah lebih berat dibanding asup neraka. Qalahu Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Cing nyeri boga hate tukang poho ka Allah teh. Wal jalma tukang poho ka Allah ayeuna keneh geus disiksa. Disiksana ku poho. Poho teh siksa cuh. Ning gagabah mah atoh poho. Alhamdulillah nya poho. Ngahaja malahanan bulan Ramadan ka sawah, mawa sango sugane poho. Angga saya teh ngacapruk. Lanjut. Wal ghaflatu turisul qaswata. Tuh. Tuasa teh. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ceuk Qur'an. Fawailul lil qasiyati qulubihim. Cilaka jelema nu tuasa teh. Ulaika fi dhalalim mubin. Ngaco jelema. Mun hareupna ngan sing ngaco nu anti dikir. Tukang poho, ieu mah nu ngaco teh, nu dikir disebut ngaco deuleuh itu. Munang teu balik. Lanjut. Wa qala Allah Ta'ala wa qad dharna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsirun biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum manusia lebih rendah batan embe mun boga hate teu paham paha otak teu bisa misahkeun mana alus mana goreng. Jut. Wa ghaflatu hiya mutabi'atun nafsi ala ma tashtahihi wa mutabi'atus syaitan wa mutaba'atus syaitan li annahu yajri 'alan nasi majrad dami. Ngasih sakitu lah. Tak nanya lah memeh ku anak disebut aing ngabahas nu kitu. Enteng banget. Jero atawa luar. Ngan cetakan Surabaya seueur lepat kalimat lain lepat maksudna ai panjang teh sok dialipan kabeh keun maenu kitu na mah tong kudu dipoyok ke urang nyetak dewe no percetakanna kurang timuna husorop 12 bulan anana teh ku anak Rabiul Awal rona naon bana naon yana naon ayeuna naon jadi lamun ku batur kuring disebut wa minal musannifin heukeun bae nya tong ameknya tong make dah musannif hanang na kudu kumaha teu nyebutna mana atuh kitab meunang maneh mana ai batur nyieun disasalakeun ai sia henteu hayam hayam eta hayam hayam ditukang munur lamun hareup mabur yam ta hayam hayam hayam ditukang eta mun dihareup ngecebrek ke ngomong penonton ngaranna cenah ge. Ieu hikam ya nu keur diomongkeun. Sifat kita. Pokopi we nya. Ana cukup per koordinator lah. Wilayah Bogor bere ku anu hiji pokopi geus sorangan nya. Supaya win-win solution. Ya, banyar hiji pangotokopikeun hiji di dieu. Henteu janji bisa ayeuna teu kaburu ieu hawe. Yang jelas aya canakeun kitab dieu. Buka ku salira. Waduh, mun tiap bulan gagawean kieu atuh. Buah-buah jadi anu teh jadi naon? Jadi naon? Heh. Heta kitu mun sieun ngomong wali teh sama. lamun maneh sakola di sakola militer, maka maneh ngomongna naon? Jenderal. Meunang teu jelema asup ka sakola militer ngomong-ngomong hayang jadi jenderal? Encan jadi jenderal jajauhun karek sakola. Tapi teu salah. Dan nah teh maneh sugane aing ge jadi jelema takwa sabenerna alias wali teh. Filosofi belum saya sampaikan, mumpung ingat, mumpung ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebut dua ayat tadi. Dua. Bisa naik tuh Din. Bisa naik tuh dia omongkan dia. Tong ka mana meni ucu pikiran anak. Tangkep omongan bapak. Taikun gancangan. Supaya bisa. Ya. Yang pertama adalah perintah. Takwalah kamu kepada Allah. Ayat yang kedua menyatakan. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan sempurna. Dialah wali. Koordinasikan dua ayat ini. Urang contohan. Pak Jejen ka dapur aya tarigu 10 karung. Pak Jejen aya tarigu. Si Wardi, Mang Wardi, pegawai dapur ana. Joh, boga pegawai inte nama. Ieu pegawai bangunan, ieu pegawai sakola, ieu pegawai nanaon. Baheula mah kabeh kuing. Ingatkan we baning ku hayang duit. Naon ieu duit teh? Pan masih asbab dia. Ah, kasih eteh. Teh, urang dagang goreng jagongnya tuh. Neangan katel gede, nginyum. Meli jagong, digoreng. Kusorangan. Kari kopiah murunan rada logor gitu. Watu kococos teh kopiah hain ke goreng. Ingat keneh, weh, teh jeng si eteh. Cek si eteh teh ulu hari aja. Kumaha tuh orang dagang kene tuh goreng kopiah. Balangsak aing teh balangsak, luar biasa. Mentak ngomongna kieu ge pan anama ka maneh teh. Jadi kahayang maneh teh leuwih ti ana. Mun teu bisa leuwih atuh sarua-sarua sateh. Aing ge balangsak leuwih ti maneh. Nyayang si jelema eta mah nyahoan uing teh taun 80-an. Ya. Dikena naon tadi teh? Tarigu. Geus kopiah mah eta menyelap saeutik mah. Tarigu. Bara karung. Di mana? Dapur saha? Pajajana kitu mah eta. Gara-gara make kopiah sore jadi mungkin rempodan sah. Saha? Gitu. Ngomong ka saha? Pegawai cekana teh di iya tarigu jieun kue ta contoh kue na iya ta ita ita disebut ngaran kue na ita pokona ta contoh na ita ta ta ta resep na iya ta ta ta ta tarigu nok gula uyahan seetik pernah nyerep rasana tong lo batin uyahan angke jadi beda deh. Jeung bumbu-bumbu sajian paneli supaya sengit segala petaya nyanya. Mohon wa. Kumang Suryadi teh dijieun naon teh? Tarigu di kumaha? Di adonan teuli di kumaha? Di open. Teuli di kumaha? Munya di open wae atau tutung. Ing maneh atuh ngomong ning ngahuleng heuh. Tuluy kumaha? Tuluy di kumaha? Dituna atuh kitu heuh da di daang mah piraku di belegog. Nah, tatah bahasa nu sadimensi jeung Acep Sunandar bijeuh. Ya paleun ya, ieu jelema ieu paling ngapaleun. Ieu dua jelema ting satela naon cenah ye? Butek. Matak lamun Kang Asep Sunandar papagi jeung uing. Wah, aing dihongkeun, aing dihongkeun. Aing dihongkeun. Di imah eta, di imah yang atit. Engke aya sakapur sirih di manehanna. Cenah ngomong geus eta. Geuna ngomong ka mana ku karep manehna. Ya, kan bae. Kudu kumaha hirup gaul jeung sararea. Lain jadi mualim beleto. Mun hayo he ka batur teh dugar dagor jeget-jeget nyanyalakeun. Sorangan pangeucreugna. Teu bisa kitu hirup. Kudu daek diajar, kudu daek jadi murid batur. Sanajan batur teh ngaku guru ka urang, sili aku we naon esehna. Cara urang jeung profesor kumaha? Cek uring, saya adalah murid beliau pan heuh, saya dilantik ku manehanna jadi sarjana teh. Tapi cek manehanna, saya murid beliau. Ulang kitu yuk. Sayyidina Ali menang talqin di Kir Jahar. Rasulullah masih kenana ke Ali, teu ka Abu Bakar. Abu Bakar lompat, Ali, Ali menang naon sia tadi? Menang dikir. Akang teh dibere dah. Oh, atuh wabartos ahmung atuh wani. Di mana hayang eta euy? Di ijazahan ku Ali cepet. Rasulullah ngadawuh, lamun hayang nanya mayit leumpang. Abu Bakar. Lain zombie lain. Lain hantu dina film Cina. Mayit leumpang jelema panah lebur ka Allah. Tapi hirup mayit leumpang disebut. Sebab ahli dikir jero. Begitu Ali ngadangu, Abu Bakar menang eta. Diberi ku Ali. Menang naon akang. Bere urang ge euy nganti sarua jeung ka maneh. Keun bae lamun nyaritakeun sahabat ku bahasa kieu keun bae bahasa sempral-semprol, bahasa karang tumaritis, bahasa si cepot, bahasa si udawala. Ngara kahartian ku jelema. Teu make bahasa tinggi wae. Janten pangersa kengeng naon ti Kanjeng Rasul. Eta mah bahasa amarta seuteuh. Jajan mawana ku bahasa karang tumaritis tadi. Ku si cepot jeung udel, sempal guyon di pegawéna teh. Saatnya jadi satria-satria engke. Akang menang naon akang? Bere urang ge nganti sarojeng nu maneh da. Asa can pernah cenah nyaritakeun Abu Bakar piraku kitu. Apa duli teuing? Make atuh dewek nu ngomongna. Beda, naon bedana? Urang langsung ka jero euy. Eta mana dibere teu? Nya teu urang henteu. Kumaha mun abdi ngenta ti akang hayang gae? Silih ijazahan coba. Model Ki Mahtum jeung adingan jajan. Mbah Mahtum. Kuring tadi dibere silsilah romain ku beliau. Tapi beliau ka kuring, "Jajan, ini kertas ini pulpennya ayo tulis. Kasih saya. Aduh aing rerempodan." Kudu mere ka kelas beliau. Kumaha nyiduh ka langit. Karena beliau mendesak terus. Ya saya. Monggo. Sampurasun. Dalam acara nasional, MC mengatakan, "Hadirin sekalian, untuk acara penutup, kita akan mendengarkan agar mengikuti doa yang akan dipimpin oleh Romo Yai Pak Yai Haji Mahtum Hanan." Kita semua siap amin. Beliau berdiri di kursi depan. Beliau menebar pandangan ke belakang. Jajan mana jajan? Saya enggak berani. Yang lain mengatakan, "Ini ya jajan." Ya mbah, doa. Doa. Eta teh euy di kalangan para sufi mah kitu resepna teh. Lain malah geus rek ku batur disiku batur supaya aing maju lain. Saya ke rumahnya bertanya, "Mbah, jangan sekali-kali lagi begitu, Mbah, malu saya." "Sudah, saya tahu mantapnya doamu." Padahal orangnya doa teh sakacapruk ya. Tak gitu cu di kalangan para suku. Allahu Akbar. Urang gitu yuk. Hirup jeung urang teh silih papatah. Utama saya bilang. Bolu ya. Encan ngomong bolu kita kueh. maka sinaun si pegawai dapur ngawaro ka dununganna. Si tarigu tadi di kumaha? Di adonan ku saha? Sesuai petunjuk saha? Dunungan teh. Anak geus beres laporan kanu jadi dunungan. Wah, tos beres kueh teh. Oh, alus oi. Jadi sabaraha hiji 10 karung? 30 wah. Oh, punya 30 nya. 100 atuh kumaha maneh ge teh da. Ieu mah conto sia teh ngacapruk. Tapi da perlu kahar ti conto teh. Eh 3 karung 10 karung jadi 30 teh kurang kahar teh. Memeh maneh ngoreksi aing ngoreksi heula sorangan. Kudu peka jadi pemimpin. Berata 100 naon teh? Pandak dikirimkeun hadiah lebaran ka Sararea Minangkana. Tah Suryadi cingnya ieu kueh meunang maneh teh ngaranna bolu. Waktu saya memberikan perintah tidak saya sebut buatlah kue. Bolu pokona nyieun kue maneh kudu kieu geus jadi kakarek disebut naon? Mantek pake mantek yuntiju jejen timimiti teh nitah nyieun naon? Ning tak bisa maneh da ditungtun ku urang heuh. Jejen ka pagawena nitah naon tadi? Nitah ngolah tariku gitu. Dijian. Awas ulah disebut bolu ulah. Dijian kue. Barang geus beres ku jejen disebut naon? Berarti mang jejen ti mimiti ge nitah nyeun naon? Teu salah abdi nyangem ajengan. Ajengan sugana abdi teu salah nyangem. Wa. Teu salah abdi nyangem. Cep, enggak salah abang bicara. Barusan bikin contoh seperti itu enggak salah. Bisi salah tuh kok nanyakeun heula ka mana urang. Sabab ieu teh contoh strategi penting sadunya leun ieu teh. Bangkitna Islam ku contoh eta bieu. Lain gagabah itu hikam. Tadi omongkeun nitahnya naon ti mimiti mah. Aye geus beres. Atau sarua ajeng ti mimiti geus nitahnya naon. Geus dengekeun. Ayat ka hiji. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Sakabeh jelema. Tarigu teh jelema. Kudu diolah jadi takwa. Buktina ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sakabeh karung 10. Tarigu wahai sakabeh jalama kudu takwa, kudu dijieun kue, di elmuan, dibimbing, diajak praktek, ngamalkeun jeung segala rupa. Tuh, bijil ayatna dieu. Kadeco, cepilna ka bapa ka dieu. Nya supaya kapan budak keneh. Ittaqullaha wa tuqatih. Wala tamutuna, ulah yang modar teu jadi Islam maneh. Mun di bahasa kasarkeun. Aya dina ayat sejen. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu. Jadi nu luhur nitahnyeun kue. Nu handap nyebut bolu. Yunti ju sakabeh jelema kudu jadi. Cing tarik sing ngomong. Geus pernah ngadengger yungan nu wani ngomong kitu. Moal wani mulai rois. Didinya pentingna jabatan. Mun saya lain roisna ngomong kieu, bakal dibentur ku para ulama. Biasa nengan dalil dipaksakeun teh supaya jajan salah. Ku Allah, jajan sia, bener maksud sia. Ku aing sia diangkat sia supaya sia nyekel wonang. Wajah Yesus sita pa inna ka mansur, nya hareup ka mana sia ditulung bae. Ieu teh ngomong teh lain keur guguyon ieu teh. Apal Allah itu. Uing dibelitkan lah kalau luhur. Jadinya kalau wapenan. Ngomong kia di Banjar, di Ciamis, di Tasik, terus Majalengka KKB, terus Jawa Tengah, Pekalongan, Purwokerto, Banyumas, terus ke belah wetan. Pasuruan di mana-mana, terus ke Blakaler, tika Aceh di mana-mana. Sampaikan, nolak, enggak bisa dilawan ini, Niroisnya yang bicara. Legal melalui kongres, biaya 6 miliaran. Lain miliaran nyogok-nyogok supaya dipilih, lain maksudnya. Daangna hotelna pan, dilematnya kudu HS. Mantak cek anak kamaraneh kabeh. Ayuhah salik orang yang hayang tika naon wusul, hayang tika naon ajalah menugas wusul teh naon. Jadi sebenarnya masih lain teh calon naon. Pekwe di majelis ieu mah ngomong gitu. Di luar mantap. Bisi salah denge jelema. Tapi di dia mah kudu heulaanan gitu ge. Salagi masih kene ngaco ya jelema, tong ngomong gitu ka luar. Ita keur ditipu ita jelema teh. Dibulat-bulit. Ladang puasa mang taun-taun, mapai makom aulia mang puluh-puluh. Berai pemikiran. Ita kuring wani ngomong dikit. Mun sore kuring make hirkohna. Tajna, makutana, poye kuring make jubah. Ya geher kok. Melinuk ieu 100 siki saja bisa. Tapi nu mahal baju antak kusuma. Diangokeun ku dewa ke Gatot Kaca. Minangkana sateh lah, tong serius ting nu kieu mah. Bisi bohong lah, tong dipercaya jajan mentong. Tukang ilmu asror jago alungkeun ku anak jubah ieu coba ta euy gedebuk-gedebuk-gedebuk juralit gedebuk-gedebuk juralit sabab sok dipake dikir ku beliau Syekh Hisam Kabani, Syekh Nadim Hakoni, Syekh Hisam dia tadi Amerika, Amerika. Semua rombongan yang ikut kongres, tamu-tamu luar negeri yang datang dari sedunia dibawa ke Pentagon. Tahu Pentagon? Apa itu? Pusat komando militer Amerika. Kalau bukan supi nu ngabring meureun teu dideret-deret mah. Tapi para supi ngagedik dihubungi heula. Halo, I'm coming. Kami akan datang ke pusat Anda. Please, please, please. Syekh, please. Dan anak dekat itu, tapi dah. Dah tertulis beja anak. Pan lapor. Wah, pikana lapor. Tidak tumulah guys lapor. Pak Kiai gini, gini. Pak Kiai gini, gini. Sebab dia beradab. Merasa saya adalah pembimbing dia. Ngabri. Seperti biasa. Kalau masuk ke pusat militer yang sangat ketat. Yang masuk make naon heula teh anu sok tet anu kitu teh deteksi deteksi lah da urang ge nyahongan sieun salah alat deteksi. Di antara peserta ada yang begitu masuk tet go balik deui asup tet diperiksa. Balik deh. Geus dituna HP, geus dituna segala rupa, sabuk. Masuk deui. Liur sarerea. Cek penjaga. Coba simpen ta biji tas bae. Biji tas bae. Coba simpen. Memeh asup simpen heula, disimpen biji tas bae. Plus asup. Tasbe nusok dipakai dikir punya magnet khusus. Matak bisa dipakai bom. Allah Akbar. Ini kejadian di Pentagon, Pak. Teu hayang maneh boga tasbe kitu. Satu saat nalika ewuh pake ewuh tasbe maneh berfungsi. Cara baheula pesawat di Aceh dicentang ku tasbe cecep bum. Yeh, siapa nyahot tasbih hurunge, pergi ngahurung. Siapa agul kudu kitu patut atau nugul deh tiati pemijahan ho. Tara dipake, tara ada badak tuing ho. Gamel kun di imah, tenyoi ahli dikir. Lain eta makai di bulat-bulat. Tuh tempon nalomari saya, kunaon. Tasbih butut pamere orang Afghanistan disimpan di nalomari cindera mata. Tasbih butut pamere orang Yaman. Sebab ini hirko-hirko di Madinah di mana. Akhirnya assalamualaikum. Hada laka. Cik manena. Ini untuk kamu. Itu kamu memimpin aja lah mati untuk kamu. Lalalala. Hayu, hayu cu, hayu cu. Ketika anda sudah menjadi ahli tasawuf. Lain ahli benarlah. Penumpang yang baik. Anda datang ke Mekah. Maka anda adalah tamu eksekutif Allah. Ini sudah bukti bukan main-main. Pangersa jangan gawas mau berangkat naik haji tahun seberapa hodeh lah tahun 80. 80. Saya 93, beliau 90. Itu apa lantai Ustaz Jahid. Pangersa ua akeh ada aya gambar ua heuy. Ua Ciamis. Kuduna aya Ciamis, Ciawi. MC sepuh. Tadi Surya Laya eta MC di 10-an tahun eta we. Mun ganti kudu sejen lain soal suara. Soal bobot. Ais tulus ka Mekah teh, cios pangersa ua. Ari Khalid bin Walid teh naon kitu? Yendal wa tadina mah kafir ngalih Islam. Oh, oh kitunya. Tak sekitu yang menat kita. Sampai ke Mekah. Al-Mukarram aja dengan gawas masuk ke hotel. Datanglah seorang yang tinggi besar. Berbaju besi. Baju perang. Khalid bin Walid. Udah dianggap. Ngajar pat di jero kubur lain. Kersiap sararea. Kudu ka mana aing mantuan ieu? Mana nu pantes dibantuan ku aing? Ngaji hikam teh kadinya jigo. Saya ingin al-mukarramin menjadi seperti itu. Lain heureuy teh wangkongan teh. Wangkongan serius co. Dan terjadi terbukti testimoni kitabna cukup. Kitab pusaka, kitab anyar, kitab bodoh, kitab sunah, kitab Jawa. Guru napugu, masing-masing napugu. Amalan napugu, arah napugu. Gerak. Tong lenglek, tong ngabuang waktu. Suga naik batur, batur mana? Nyahun genta. Mana yang nyahun ke sote geus ka dia? Bener tak? Eh mana? Siapa lagi yang diharapkan? Anda pasukan Badar. Anda pasukan Badar. Robah diri. Usaha-usaha beteng kudu desian, pamajikan kudu di Paraban. Biasa-biasa, tapi ada pekerjaan khusus. Ya. Allahu Akbar. Ustaz Juki di Malaysia baturan. Ilmu bodoh. Terus terang we. Jadi tokoh sote si eta mah. Dikir masyarakat di Pulau Bidin ijidun. Kajuki kusabab dikirna sok tarik tungtungna pindah kana tangkal kai dikirna tangkal kai na dituar ku batur pindah ka Jabal Suk nyeun pasantren di jero leuweung aya tangkal kai dituar poe ieu isuk geus nangtung deui tuar deui nangtung deui banyur laku cai menang dikir kakerek ngagoler. Wah, pa khawarik-khawarik teh. Ayeuna teh eukeur ieu teh khawarik teh. Ngan urang tinggaleun info nu ditemukeun dina TV kitu we, pidato ecek-ecek. Mubalik ka deuing nu nu blal-bleal tiang ngomong heuh. Aing mah heukeun baelan kitu mah keur. Jadi semua terigu harus dibuat menjadi kue tertentu, tidak diberi nama. setelah jadi kue. Artinya semua manusia harus dicetak menjadi orang kalau sudah bertakwa dia adalah kan bae barokokok belegung badut jelema goblok tolol daur ulang iya mer butut senacapi coplok botol aqua di pulungan di daur ulang urang teh minang kana ieu teh ya mer butut kitu dulur ya sok ah urang asup kana hikmah heula memeh yang atin nyarios baca kumaneh. Mana keantar? Nges, temang nges. Is, diulang. Bisin can. Mana keantar? Mana keantar da'iya ma'lai salaka mimma lil makhluk. Allah nyegah maneh ngaku-ngaku yen maneh geus katayakan sifat Allah. Allah ngamenangkan ka maneh rekumaha sabab eta teh sifatna Rabbul Alamin. Payubihu laka antar da'iya waspahu wahuwa Rabbul Alamin. Mana keantar da'iya ma'lai salaka mimma lil makhlukin. Pegujud. Bener itu bener gitu bahasa anak. Nah kitab nak gitu. Robah tina pahaman tadi. Jadi robah sana gitu. Ay panya teh tadi makio. Panya teh. Allah nyegah maneh ngaku-ngaku boga sifat cara sifat Allah rek kumaha bisa pan Allah teh Rabbul Alamin tadi teh kitu kungsi kaomongkeun teh beberapa menit dia kaselang heula ku dongeng-dongeng roba salah paham tadi mana aka antadanya Allah nyegah ka maneh ma laisa laka perkara nu lain keur maneh mimma lil makhlukin perkara anu tetep ka makhluk tonggumaku sesuatu nu batur di aku ku maneh kitu lempengna mah sawah batur eta sawah maneh mobil batur eta mobil maneh ilmu batur eta mobil ilmu mana kedudukan batur hareurin setiap di dunia mah hareurin pada mertahankan paroga kapling manusianya pada punya kapling ieusieun ka sodok ieusieun ka geser dengan sebab itu nak janganlah kamu berebut di ranah yang saling mempertahankan payubihu laka antadaya waspahu mening sia ala ku sia sifat aing cek Allah wa huwa rabbul alamin tos kahartos ya mencep pawayangan daripada sia pagujud we di astina mening naik kacan kawah candra di muka ala ku sia kekuatan para dewa jadi Braja Musti, Braja Rempatan, Braja Wikalpa, Sapta Pangrungu jeung sakalapa turun sia jadi Gatot Kaca. Gilas ku sia ka kuburan. Jero, yang. Keun bae ngomong lalaunan didinya we didinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya punten simkuring nama pisan tos teramang janten nyarios oge tacan lepas itu tacan desa panjang nyarios ngal capek gitu da gaduh panyawat jantung ya mah bubuhan awe kada jantung kapoe kan ya sakit tuh. Tahun itu abdi kirang persiapan itu. Penting gabung antara kasau harap belanja. Ya, tapi bentenan dina memang dina antawis wilanjana wilanjani urang terus dipisahkan kampung kerja. mungkin ku kayana kabodohan urang panginten kamun dibodohkeun ku belana panginten. Tah jantan teh papisah saresna mah seniman sareng ulama teh ngahiji ti ditu nama. Tah dina wilanjana wilanjani. Jantan malih sebagian ulama nyebatkeun ka seniman teh haram atuh nepi ka budayawan teh haram. Kamu ka para dalang gitu padahal sadayana upamina ningali urutan ti Jawa yang dalang teh di mana itu di Masjid Demak teh Kudus kiai teh kirai gitu jenten pamenuju pangawasan aduh mangga giliran kiai sama kirai teh sareng Sunan Kalijaga sareng mah kapukur ulama ngahiji sareng anjeunna sareng kidalang mung deui kaena papisah kitu main ayeuna ku ajejen terus ngawitan ditepungkeun deui seniman sareng budayawan nah santawis kitu abdi teu kiat nyari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang sering salah paham bahwa nu disebutkan seniman teh eta na nepak genang goongna nu kana ditu na rengkenehna. Lain eta na mutiara nama kama ripatanana. Mantak kunaon Kangjeng dalem Raden Arya Wirata nu datar. Cikun sok jararah ka dinya. Ulama daratang ka dinya. Mentak romahna. Nah ahli ngaon gitu eta. Da eta mah orang pemerintah. Tapi ku sabab makrifat kasunaanana ditapaan tika jadi wali. Jelema biasa. Ah maaf da uing ge incuna keneh cenah. Da tercatat tuh dina buku gede ning aya ngaran jejen runayan cenah. Nya syukur teukeun bae. Pada ngaku-ngaku tapi lain heuh. Nekeneh lain tapi nyata heuh. Oh, bager tos sakitu we. Pentingna teh yang atin ngawakilan para budayawan iman. Kusim kuring dihijikeun deui, diala deui. Tayeuh bari jil beunang. Lain kitab Arab. Tika ngabahas kemanusiaan. Gamar-gamar di mana titik inti tambah deui ku ayana ti Abah Yusuf ti waluran. Abah Yusuf teh bengkong sapopoe mah umurna ngan sakeudeung pupusna teh dina yuswa 246 taun neme sataun dieu pupusna incuna sok ka dieu sok kitu kusim kuring si Dede wasiat cenah kapungkur ka Dede ka Ijuna. Ieu kitab ka Dede ulah aya anu muka. Kajaba ke mun geus aya nu datang sorangan nanyakeun kitab. Cek beliau. Abah Yusuf ka mana-mana tarang anggo sanal cara urang gamparan. Bakiak. Lamun rek nyunatan di 10 desa di ditu nyunatan di nyunatan. Kitu lihat. Tata orang kidul eta. Ari aki-aki kitu bisangeun kitu, ari urang kiai teu kitu kumaha teh? Eta mang jajan kitu teh nyata henteu deh. Hakumaha atuh? Saya mah pengantar we heula ayeuna mah. Ulah dipisahkeun eta ilmu. Peutingna kuring ngaji di mana? Di Cisolok mana ayah Yusman ada decan diantar ku ayah Yusman kasaha di nuwana ngaji teh ka Abah Asep teh eta geuning tajal mana Baduy aya Baduy tilu aya Baduy medok pisan dina kahinuan aya Baduy nu geus make ka Islaman cek dan ramil di dinya. Dari dulu di sini suka ada peringatan Maulid Nabi. Penceramah datang dari mana-mana. Belum pernah Abah Asep turun dari imah gede. istana'na minangkan. Kami heran ketika yang datang ajengan jajan, beliau turun dan duduk. Sabab rata-rata kiai datang kadinya bahasana rek ngomekeun manehna akan mendakwahi. Dia dianggap orang bodoh agama, baduy. Kiai dari MUI merasa dia ulama. Ningang datang ketua umumna si ieu. Cukuring, assalamualaikum, kumsalam, kajudanana. Mana Wiwi di hoyong tepang sarang abah, mangga namung sekedapnya. Wuhunu tegas woy, temenangan lila. Datang ke jero, abah damang. Damang ajengan. Bah, ijelma bodoh, bah. Ijelma bodoh. Ngaji mah jago ngomong hebat, cepat turba, tapi bodoh makrifat. Neangan diri cangka panggih. Yeay, mah bedanya jelema teh cenah. Atuh sarua panabah ge can manggih diri teh cenah. Abah sok ngango keneh lepentara. Ngango ji abdi ieu boga jamrut. Bah, cek batur malus cenah. Mana we ka anggo atuh anggo ku abah. Ye hayang tibaheul anu kieu cenah. Di anteurannya. Bah, jelema bodoh bah. Ieu cai pangdongakeun ciduhan ku abah. Panuing jelema kieu ya. Hayo urang ciduhan ku abahnya. Inum. Berkahnya bah. Mung-mung teuing seteh. Aing nyamberkeun batur teh ngaku aing bodoh. Cara sasalaman teh ka marining. Eta teh hese-hese kikituanan teh. Da kudu dielehkeun heula tah. Junigna ngajero ate. Setan iblis teh kudu eleh heula. Di mana naon teh ngan godog gidik aing we. Bah. Kumaha atuh eta bae cenah nu opat kalima pancerna. Saya iya di dinya nya. Nyeta bae. Iraha uing rek dititah tapa di dieu. Jang kemun mulut atuh memehna. Kuring nu ngentariadoh di ijazahan ka manehna. Atuh abah teh pan bener cek uing mah cita. Sakabeh papakem di dieu. Kita sawah satu tahun diusahakan kalau airnya bagus berapa musim? Tiga. Anda ke baduy tidak boleh lebih dari satu kali. Di urang mah yang produktif, di mana geus beres pare, muntuk pare, palawija, di sana biarkan. Ditanyakeun, "Bah, nyakunaon geuning kitu?" "Ih, atuh pan urang ge badan cukup istirahat, memang geus sawah eueuh rohan deui." Manehna ge hayang istirahat teu lah hayang hese. Itu abah mah pare 20 tahun can kadaang. Tata krama tata titi duduga prioga keislaman dipake naku baduy. Urangan sarakah teknologi, sarakah teknologi, teknologi. Boro-boro pare 20 tahun. Pare di sawah keneh, duit nages beak. Mau bisa ngeloken. Gitu patut diajarna si jajan murid baduy ya jelema. Kudu beja. Aing ada aku murid wae ku sararea oge. Jagenna cenah yeuh mah jelema nya dekeun jadi murid cenah di mana-mana. Atuh ningang kuring ceramah teh panjang lebar nyaritakeun syariat Islam menako bae manehna. Oh kitu nya cenah nya kuduna. Kudu jumahan nya jelema teh nya cenah. Biasana di dieu mah atuh di dieu macan beres pagawean mah teu bisa balik cenah. Di kebon bae. Nya arek teh cenah ka tulu eta teh la ilaha illallah la ilaha illallah teh nya kudu kitu nya eta salat nya heubah cit arek deuh jadi dengan sopan santun sedikit dengan hadiah perhatian terbeli kalbunya. Bukankah begitu Rasulullah dulu tukang nyiduhan malah dilongok dikirim. Yahudi, Yahudi lolong. Ada hadis sahih kan? Ada Yahudi lolong, tukang jajaluk. lamun keur eueuh nu mere keur-keur kosong nu liwat, apa aktivitasnya? Ngagogoreng Muhammad. Tah si Muhammad teh manusia goblok, manusia teu ceureug tah, nu ngaruksak agama urang tah, ngecebrek ka mana-mana teh. Aya nu ngadengekeun eueuh nu ngadengekeun pokona apa, yang penting mah kudu disadai ngagogoreng si Muhammad pokona. Muhammad liwat tadinya ngagogoreng ngecebrak dah lolong ya tenempoh. Oh kitunya mang mau tas si Muhammad itu ngacokun bermain. Amang geus tuang cencan, cencan anu mere kemangnya milari hula roti nu pang lemes lemesna makanan yang elit yang spesial. Iya kue naon ya nyaya katuangan itu tiba lagi aing eueuh nu mere nu kieu. Jeung teh rada paraga cenah waktu pencetan ku Rasul. Muslila geus subuh ngagogoreng. Amang geus papanggih jeung Muhammad teh. Can teh hayang papanggih jeung kitu aing. Mun Muhammad bageur kieu mah cara sia cenah. Aing arek nurut ka manehanna. Mang Muhammad teh abdi. Ai panyate sia teh tukang mencitan batur. Tuh, euy, tasawuf eta teh tasawuf. Hikam tarekat teh kitu. Imah batur karek ngagogoreng, naon ngagogoreng ka aing sia? Diadu sia. Atuh. Moal boga batur hirup teh kitu. Leles jajar liat tali eta leles jajar. Mun maneh keur ngusep leles jajar eta liat tali. Tali na teh kan nur, nur teh cahaya. Maneh kudu make usep, usep na teh ruruhitan. Naon nu kudu diala krenyep. Lamun maneh ngusep kalau kamu mancing yang ditunggu adalah krenyep. Lauk gede tong dikenyep bisi pegat leles jajar lihat tali diulur tarik tarik ulur tarik ulur gancang nyampurkeun naon ruruhit teh dikir hopi naon kerenyet teh jazbah cing renyet hate maneh dipake ngusepan kenur. Eta si lokasuna ampun aing jererona luar biasa ngan urang wetot gaca molotot tapi teu maca molotot tapi teu maca antada aya malesa kami lima lukit daripada maneh silih seret perebut dikurah leutik alauna ge leutik silih totog silih cungkirkeun muning init ka lapangan legatuh ka alam laut alaun loba nu nepi awah. Lain awas saeutik. Ieu mah hayo he parebut lauk leutik di kulah ka laut tu euy. Anu sagede imah na surga gunung laukna. Payubihulaka antadanya waspahu. Mending kumane? Ala tadaya. Aku hartina pelajari jeroan. Waspahu sifatna Allah. Tepakeun gedean. Allah basor aingge basor, Allah kawiyun aingge kawiyun, Allah alimun aingge alimun. Tika weruh sadurung winara. Wassalam ge meujeuh da yeung ngaji heuh. Bubar ya balik sakitu ya, da sabenerna mah pigawean. Ngan teu genahna ieu pan laporan ka guru teu beres heuh. Mang beres keneh lah. Sabarnya. Leuna eda. Gudang aya keneh beas lega wae keneh nya eta laukna kurang atuh itu wae kumaha ngajol ka dinya gegel hampurannya lain teu hayang jeung nu halus can mampuheun da kuduna mah mencit sapi nya kitu wah kumaha dikecrokan tulangna can can kana da Allah nyaksian juga ai kieu teh doa teh. Ieu teh doa ieu teh. Hayu rahwe sugan taun hareup. Ayo mihulaka antada ya waspahu wa rabbul alamin. Hale utawi Allah iku Rob. Rob de tarbiyah nu ngurus sakabeh alam. Guys, hikmah lain. Hayo gancangan. Kaifa tahrukulakal awaidu wa anta lam tahruk min nafsikal awaida. Rek kumaha maneh bisa ngahuru? Kaifa tahruku lakal awaidu? Awaidu dieu naon? Adat. Arek kumaha maneh nepi kana hawarikul adat? Dibere kaluar biasaan ku Allah, sabab maneh teu bisa ngomikeun adat maneh. Tanya, lam tahruk min nafsika awaida. Awaida nu kadua mah lain hawarikul adat. Adat kebiasaan. Sore isuk kudu nyatu, teu bisa ningalkeun nyatu. Ek puasa sataun seuseut 40 poe emah. 30 tahun repot. Nek kumaha atuh? Aye ti luhur hayang luar biasa, aye ti dieuna kan itu biasa-biasa. Ti dieu kan itu ecek-ecek bijilna ge. Ya, kelas ecek-ecek dah. Gudang Allah, khazainullah tibaheula ge teu robah. Ti zaman para nabi ti kaayana Allah teu ganti, can pernah aya pemilihan Tuhan encan. Nu aya mah presiden, gubernur, bupati, kepala desa. Tuhan mah teu pernah aya pemilu. Pemilihan Tuhan eueuh. Jadi Allah nu bareto nu ayeuna keneh. Nu ayeuna teh nu bareto teh. Lamun Allah bareto nulungan Nabi Musa, nulungan Nabi Ibrahim, teh Allah nu eta teh bisaeun keneh. Henteu kieu mungkin sepoena teh. Gusti tiasa kena cara kapungkur entong ngenten nu kitu lah. Aingna geus capek ieu mah jian. Leuleus. Murtad ente. Sebenarnya mah urang teh ngomong mah teu kitu ngan hatena kitu. Ieu mah murtad struktural ieu mah. Gusti kunaon ieu teh Islam teh meunang kitu? Gusti kunaon Islam teh teu? Lain kunaon-kunaon kunaon sia meunang kitu gitu. Kunaon jelema bareto bari sakitu kunaon sia henteu. Saya setuju kalimat modern, modern, modern, tapi hati-hati modern, jangan sombong, Anda merasa lebih hebat daripada orang dulu. Ya. Anda merasa lebih hebat daripada orang dulu. Saya setuju kalimat modern dalam arti perbaikan pemikiran, penyesuaian dengan situasi dan lain-lain, tapi al-muhafadzah ala qadimi saleh. Tayo qadimi saleh. Ketika jajan menyampaikan dalil-dalil dianggapna ilmu baru, jolak kita biar diajengan Udin di wadahan plastik, wadahan plastik tanya ho kita pusaka itu benda tanya ho kita butuh tadi sebutna, jadi picernya ah cina bisa emang pangatna, jadi ingu dah kumaha macana, sama aja tadi kena kejayaan nyamper, enu datang. Dengan kuring datang kadinya, tak aja ngancan. Naon teh jero aja ngancan. Kok itu? Ai pangarsa teh tos beralami. Aya cenah 20 tahun mah abdi. Dibuka ku kuring. Alhamdulillah. Kuring, yo duit teangan puluhan tahun ku aing. Lain jimat ka beungharan, lain jimat ka dugalan, kejayaan Islam. Bangkitna deui ahli ruh. Bangkitna deui itaqullah. Tak cek anak sok, goleran, 1 miliar. Mau dibikin. Lain harai. 1 juta. Wah, 1 juta. Murehannya nak. Kelek aing. Pusaka. Allahu Akbar. Tuh, arek kumaha. Arek kumaha ngasilkan. Ngomongnya hawarikul adat dongeng. Wali baheula. Mana kudu bisa. Cek anaknya. Tapi syaratnya adalah durukala adat mana. Beki molor ganti ku beki sholat. Ajengan tunuh tekuat. Hesekir sholat namun tak nahau. Sahanu ngalarang. Sujud, ningang diuk, les. Sugan sajam, bentar. Wah, itu kesalahan sujud deui. Sah. Saya ke tukang pikir. Saya ke tukang muka tuh patul mutan. Murid patul muin. Runayan Imam Syafi'i. Ai mane? Pengersa jangan gawas mun kukuring ditanya. Angka mana? Arek silabuhaya. Silabuhaya teh. Balik ngaji di Cikatomas. Jejen hobina nyupir wae ti baheula da beken teh bekas kenek pun. Jangan orang ngawas ke Cikatomas yuk. Ayo coba. Pasti Surya Laya. Berangkat. Abdi nyupir ah. Biasa, biasa aja jelema eta mah. Hagen bae. Saliwat masih kahina supir teh. Tata gaos teh ta. Belah katuhuan. Eta jujun ta. Tan belah dia. Jujun jajan. Jajan jujun duet di Istiqlal. Rata-rata nu hadir manakiban di Istiqlal 15 sampai 20 ribu lah. Itu ngejelma segede kitu kira-kira seberapa sikih. Sakieu wae geus hampir 1000 jeung wae. You know, no ngiringan pasaran 1000. 800 di dia, 270 di Alpiah. Balik di Cikatomas, nepi ka Ciceri. Sama-sama mencari naon cenah? Cuma yang dicarinya berbeda. Gaos neangan sajadah, jejen neangan bantal. Belegugna sih ieu, mentak tong diturutan aing mah. Manehna neangan sajadah, balik capek teh kalah salat cita. Jejen molor, naon bahasana da tukang heureuy? Ang, wakilannya salatna aing KKS. Belegugna anak. Tapi beliau tetap menghormati ke anak. Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Cirapan kadenya gak bales. Syarekna jelema nu makrifat leuwih gede ganjaran batan nu sholat. Aing nu eleh cukup. Ah dekacik teh susah ngalawan nu kieu. Hadisnya sahih toh. Setan kepada Rasulullah. Rasulullah diberi kemampuan melihat setan. Rupa asli setan. Setan ngababacok ke hareupeun masjid barata. Teng di Mekah teng di Madinah teh kajadian. Di mana teh? Barangkali Anda tahu. Kira-kira setan teh hek sihungan. Cek Rasulullah, tan libur. Teng kitu teng henteu bahasa nangan kira-kira. Tan libur tugas. Atuh cicing wae di dinya, bingung. Tuh yang nuker sholat tuh. Di dalam ada yang lagi sholat tuh. Ganggu dong. Gak sanggup. Kenapa gak sanggup? Ada yang tidur di dekat yang sholat. Iya kamu takut yang mana? Takut yang tidur saya. Sebab sinu sholat mah. Ker ngecebrek letahana. Hatena kemana-mana. Ainu hees. Ker dikir. Kalau kita mau tidur. Dalam keadaan zikir khofi. Tidurnya pun dihitung dikir. Ulah mung diajar dikir kopi legek maneh kos becus ngahirupkeun hate sorangan buka tanwirul qulub batu eta. Ya, buka tanwirul qulub. Eta nu di belah ditu sa calon hakim agung eta. Calon hakim agung. Selesai manakiban beliau mengatakan, seharusnya pidato Yai Jejen ini di depan seluruh menteri ini untuk memperbaiki negara ini. Kang Jujun dengan gaya khasnya biasanya penting beliau mah lagu dan lain sebagainya halus gitu kita kudu aya gitu. Kudu aya gitu. Kan uing bagian kabeh gitu. Amin. Ya sudah, lanjut. Masya'nu wujudut talabi inna masya'nu anturzaqa husnal adabi. Sya'an biasa diterjemahkan sya'an itu kelakuan. Yang dimaksud di sini adalah martabat. Martabat yang tinggi, makom yang tinggi. Hati-hati saudara menganggap bahwa yang disebutkan makom tinggi di hadapan Allah, makom tinggi di dalam Islam, makom tinggi lebih spesifik di dalam lingkungan tasawuf bukan tercapainya tujuan Anda. Tong sok ngawangkongkeun teuing buah. Godag-godag buah. Berkah eta tangga takwa. Ari hasilna teh. Sarua jeung godag-godag. Ari tangga cau. Terus hasilna teh cacauan, hasilna teh cacauan. Mbakuting. Hayang aya bedug atuh di dinya teh genah. Da eta na kol bedugna ke sia mah dulag kahuruan wae. Ija arek ijazah di dulag. Entong lah. Tanyakeun ka Cikole, pan geus didongengkeun kamari lieun. Pangersa jangan Oman tiba heula ge taragumu jeung ngagalakak na mah nya eta gara-gara dulag. Pentingna seni di dinya. Rampayak santri 500 ngarampayak harupun masih giat. Pan genahan kurang. Pakuting, bung, bung, bung. Enggak. Ting, ting, pakuting, ting, ting. Bang dulu, ting, ting. Cepet. Kehen, siap cungur, siap legok, siap legok, siap. Ayo, rekenan. Santri Cikole, 500 kue ngarampayak. Tongsok, tongsok. Api kerujit dari hidup. Sok api kerujit. Bagi mah, bagi lah. Ini mah tebuki sote. Tebisa ya. Atau penatik tepuku. Nggak usah. Nusore. Katalar lagu nusore itu. Lagu nusore katalar itu. Itu. Hayang. Sidiin hayang. Beretong. Tak gitu. Dengekeun hasilnya jihikap. Kena tika huntu wehelanan. Dan aja rohatnya maduka hayang matu gemol weh sekalian. Dages karaba memeh pok ge. Ya mah ngadidik we ngadidik. Kene tong waka. Telepon ta Yoni telepon ka dieu ti ayeuna. Ieu hoyong tepang sareng nu boga sora. Lain sora ana eta, sola santri. Anu karesepna dina sene ku ana diayunkeun kok. Ya. Ayeuna keur sohor lagu naon? Ingat mati gitu leh. Saha teh saha? Budak Kang Mail teteh ketua MUI kata macan caringin teteh anakna sia teteh si wali teh ngan eta ngaranna meni wali ben teh bodek dipajarkeun ai wali teh kitu disalah deui keun ae lah bebasan berpendapat lain nu disebutkeun makom tinggi teh setiap maneh menta Allah ngawaro ini hampir di otak kita rata-rata. Otak tokoh-tokoh Islam, otak ulama cendekiawan yang disebutkan makom tinggi kalau Allah mabrak. Sim salabim, nantinya jadi apa? Jadi Allah teh diajakan main sulap. Gusti. Kudu ngawaro aing kasihan teh beungeut sia nepi ka sebelen. Lain kita. Inna masya nu disebutkeun sya'an makom tinggi dina berhubungan jeung Gusti Allah antur zako maneh dibere rezeki husnal adab tata krama alus jeung Allah lain kudu mikiran Allah mere naon raba-raba ku hate Allah raoseun teu kurang Tuhan ada di sini di dalam berusahalah si jajan goblok harapun hikam nyanyi siir namun bahasa Arab gimana disebutnya soleh aja nanti siir teman jafrahi kilaspu bisyafatik wal wardatil hamro fi khodaik wal wardatil hamro fiqoddaik itu cocok ajengan padahal bobogohan merekah kedua bibirmu yang merah sayang rona merah di pipimu sayang tina bibir kana pipi mah kana kecerok tina kecerok kana ojos Kulantaran Arab jeung lagu Arab, Mesir, harapun kitab, cek hadirin. Dah, eta mah syair. Tong panatik belet ente. Panatik tapi bodoh ente. Gampang ditipu jelema kitu. Lain saya ngajak sararea kudu jadi penyanyi, cara kuring lain. Tadi teh seni hakikatna anugerah. Adapun sok aya pamain band jubrak-jabrik nemung-nemung urat eta eta mah malah praktekna. Atawa ngadalang poho salat isya umpamana, eta mah malah praktekna. Da kiai ge aya malah praktekna. Nih, tong batur wae disebut sok salah teh. Memangna kiai teras salah. Nih, ayeuna dikerem, ayeuna dinyomplong gara-gara naon pan santri dibawa ke Payumaran. Di deket Payumaran diheureuykeun bobogaanana. Tuluy dipake ti tukang dubling. Kiai. Teu disebut ngaranana ku anak kode etik. Tapi disebut ku anak kejadianana, no problem. Anda ke Pontianak, lihat ke sebelah kanan, komplek pesantren besar, bangunannya bertingkat-tingkat, perdeping beton, tidak ada satu santri pun hari ini. Gara-gara naon, gara-gara syekhna, tampilan Pakistan, wow, irung mancung syekh, jubah padam, misik luar biasa. Tapi eta, aya pengembangan pemahaman ayat walantardo, lantanalul birro hatta tunfikum mimma tuhibbun. Kepada santri khusus yang cantik-cantik dibawa ke dia, mari mendekat kepada syekh ya, akan diberikan ijazah khusus. Lantanalul birro hatta, kalau ingin bersama syekh nanti dari sekarang harus ada pengorbanan khusus ya. Jadi nanti malam tidurnya jangan di kamar, kita pilih kamar tertentu ya. Jadi kau darwe atuh da genah mun kikituan nanti heeh. Allah ting beak sabaraha hiji. Hiji dua tilu mah teu lapor. Tapi aya anu pusing ngantung tuna lapor ka polisi atuh rame beak ke santri. Naudzu. Mungkin ka urang mungkin. Pernah terjadi. Salah satu rengrengan mubalig kami mengalami kepleset. Kawan-kawan lapor pada saya, Pak Kiai Jejen sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah, ketua mubalig Suryalaya, bagaimana ini? Ada mubalig yang mengalami seperti ini. Cek Simpuring sebagai pimpinan manajemen, pecat. Tapi nanti saya konsulkan dulu kepada Mursyid. Pak, ayo jalan mah anu. Bagaimana jawaban beliau? Panjelema euy. Beuting isukan mah ka maneh setanna cen. Alah. Dengeke di kalangan tasawuf. Tarang ngagogopok batur. Ngadenge batur ti soledad teu beuting aing isukan ti soledadna. Buting si eta mah keuna kana maksiat teh tadi teh arek diajolkeun supaya tobatna nyaan. Betapa sejuknya cara berpikir tasawuf hikam. Lanjut. Jadi nu kudu dibeberik mah naon? Husnul adab, diajar hikam deui teh tata krama. Kumaha Allah mere ieu kieu carana? Allah mere ieu kieu carana? Allah mere ieu kieu carana? Tambahan ku wawasan sirrul asrar, opat lapis alam, nadom teh tadi. Tadi ngan dadom heula teu? Memeh ana mah henteu. Mangga sadayana ngahaleuang. Para wargi sadayana urang dangukeun haleuang. Ti sadayana yaga. Ayo. Alamuki malakut jabarut lahut jasad kolbu fu'an siri ola tuntut rujismani ruhani sultani kudesi urang terus berjuang nembuskan diri. Opat baris ieu sanggup menekuk lututkan Yahudi dunia. Menekuk lututkan kekuatan-kekuatan komunis, kekuatan liberalis, semua kekuatan di luar Islam. Ini opat baris ya. Jamin aja, jamin. Namun sebab apa jadi bolu? Karek salapan ge eneur sa tanah Jawa sub Islam komo lamun 118 mun. Ieu 700 800 we. Lamun 700-anana. Sake ngan balik ti dina rek naon salira. Arek hayohe majang-majang hikam jeung sertifikat dina dinding. Tuh tenyo hikam. Pergi nyingsianan sih mah. Gawe na. Tadi hikmah na nusa 100 sabaraha. Masya'nu. Wujudut tolab. Keagungan lain segala kahayang diwaraku Allah lain. Ulah diuraikeun Allah. Tapi inna masya'nu. Antur zako husnal. Tata krama nu alus ka Gusti Allah. Urang mati bali. Jelema nu hebat nu sim salabib nantinya jadi. Allahumma. Eta mah hebat tu asih eta mah. Ces. Allah jadi cocokan. Jet. Ma talaba laka syai'un mithlal idzirari wala azra bil mawahibi ilaika misla dzillati wal iftiqari. Allah. Ai parabot utama paragi ngalaksanakeun perjalanan ruh menuju Allah teh naon ma talabalaka syai'un mithlul iddirar Allah deui wati iddirar dina hate bingbang ringrang sian teu nepi ka Gusti Allah wala asra pesawat jet yang paling cepat untuk membawa anda bil mawahibi ilaika menghasilkan wahbah, menghasilkan limpahan bagi anda. Mithlu dzillati wal iftikar. Anda selalu merasa diri anda yang dzillah, yang hina. Wal iftikar. Banget butuh ke Gusti Allah. Cek anak ge. Giler mata. Ia telain sama mata-mata ku fisik. Aya mesin Allah. Antara lain naon. Tuh geus pohodeuy ngomong teh. Bintang mana? Di langit yang belu eta. Ini mesin Allah ini. Satu orang manusia bisa kikitu anta ngagilirkeun panon, ceuli ngadengikeun leumpang, gagaro jeung sagala rupa. Mesinnya ini. Syekh Habib Lutfi mengatakan satu orang manusia 1 miliar bintang. Jadi antara kita dengan dia ada magnetik. Caplok ke sih, mantak sok kaya ilmu perbintangan, disebut ilmu nujum, ima syarat Scorpio. Kanya hotel nanti, Scorpio nanti. Eta teh sebenarnya mah ilmu Islam, sakecret. Ya mau mani, pakai gitu, ku iman. Itu muter terus, kurang lebih karek 15 miliar tahun. Kalau mengikuti teori Big Bang. Big Bang ledakan besar ketika Nur Muhammad jadi alam. Lanjut. Baca we kitab eta. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwida'awika lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada ayyusilaka ilaihi goto waspaka biwasbihi wa nataka binatihi. Allahu akbar. Fa wasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaha. Tasbihlah subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Namun daya ibni atailah orang rek di mana nyaho nukia. Da ayat Quran mah wunung ngeces ke nukia. Hadis-hadis secara tek. Rek naon Rasul ngadawuh ke nukia da anya nama. Karek hol ke dunia ge. Ges supi, ges bersih. Ges balik daerah. Matak cek anak ge. Cek anak ulamung manakibat. Manakibat lain tradisional. Lain acara ecek-ecek. Lain acara ecek-ecek. Ini belum jelas contoh dari saya pada saudara, belum jelas, harus saya perjelas dulu. Kacaritakeun aya urang Jepang ngaranna, sok naon teh ngaranna teh bodé? Yoko. Ngarah teu ganti-ganti ngaran eta dipake lah. Pamere Allah ya. Kasih bodoh. Dibere tamsil model kitu tah. Lain pendekar ieu mah Yoko, lain pendekar. Tuan Yoko dari Jepang datang ke Sukabumi. Apa mau dia? Mau dia mau memesan keramik. Dia bawa satu buah keramik dari Jepang. Saya dari Jepun datang ke sini mengumumkan siapa yang bisa membuat keramik seperti ini dari bahan-bahan Indonesia. Saya mau pesan pertama 1 juta meter dulu. Kadengen ku si Ujang. Jang tahu Ujang. Ujang. Jang tahu Ujang. Ujang. Kadengen ku si Ujang. Doa ya kitu nakeun bae. Rakyat jalata kudu dibawa karang tumaritisna. Tuan, apa boleh saya mencoba? Boleh. Itu saya cari. Pan kitu lin Jepang mah kurang leuwih lah gitu. Tuan jangan dulu pulang. 1 minggu saya cari dulu tanah. Karalang kuriling. Init ka gunung walat kurah kore munang tanah dicoba diemple. Tambahan obat itu, tambahan obat ieu sautak seutik. Amparkeun perulukan ku semen bodas, ratakeun antepan poe 3 poe kurang leuwih. Tuan Yoko, saya minta datang ke rumah saya di Cantayan. Datang saha? Ka saha? Nu nyieun naon? Tanuhna di mana? Hayang sarua jeung conto nu di mana? Ningtah pinter, henteu PM. Henteu pikun muda. Ana masuk nanya deui, katangkep henteu omonganna. Apa omongan mah? Rugi dong lewat begitu aja. Filosofi hikam. Hikam jahiniah. Bisa jadi kayak kananya, ya, semacam hikmah. Ya loba nu teu paham ya, terus terang. Mun ana teu dibere ku Allah melalui karomat para aulia. Nah jangan diomongkan ketika hartian ku batur. Tapi ya maka hartian ku ana diomongkan di mana-mana. Aya si di anake setel coba. Pas sore menjelang buka si di omong-omongan gua di Pekalongan. Dirin. Mun bisa nu terjemah heuy. Hey, coba cari yang terjemah. Eta ka dia kenal. Teu kanaon bae teh poe. Yoko geus datang ka imah saha? Ek nampo naon? Losok poho hanca aing macul. Tuan ini ceramik yang saya buat. Kelihatannya bagus, tapi kualitas belum tentu. Ambil, ting-ting, coba lempar. Parang, tepupus. Bagus, sini bagus. Silahkan buat 1 juta dos. Kira-kira si Ujang rekan kawean ku sorangan. Mituha diajakan adi betung. Semua diajak. Oi, ayo proyek. Oi, yang keramik. Bak. Saya mau nanya. Andaikan Anda termasuk kelompok orang yang ikut membuat keramik tersebut. Apakah yang Anda ukur, yang Anda pedomani keramik bawa di Jepang, keramik menang si Ujang? Bawa ti Jepang menang si Ujang. Bawa ti Jepang menang si Ujang. Tidak ragu-ragu. Alasannya dekat, kualitas sama. Kenapa tidak ke keramik master dari Jepang? Tuh aneh kuatnya dia sama contoh. Saudara, Allah Maha tahu, Nabi Muhammad sedang melihat. Para aulia sedang menyaksikan kita berkumpul di sini. Teng di mana? Mun ente nyebutkan anyana penyaksian, murtad bisa ente. Dasar kana Qur'an teu paham. Wala taqulu lima yuk telu bisa ambuat. Balahia. Cion jangan nyerekeun si jejen. Keur ngecebrek engge hate mah keur leweh. Mun munya ngomong bari ceurikeuh, pan teu buguh kadengina. Jadi kepaksa ditahan, ditahan, ditahan. Apa yang dimaksudkan contoh keramik satu master bawa di Jepang, Rasul Nabi. Sudah dipastikan mulai contoh goreng. Moal, moal ti soledat kena maksiat, kamu kena dosa gede. Moal, dah itu mah maksum. Geus dijaga itu mah contoh ti ditu. Yang hebat si Ujang. Urang dia, taneuh ti dia, bisa nyieun keramik, bisa diterima kualitasna kunu mesen. Maka kita akhirnya rame-rame jang kumaha genjang kumaha jang. Kieukeun tah alat taneuh ieu adukeun ka dinya cayina sakita sieun jang mun jang. Terus-terus kumaha jang we mlemplek. Mlemplekeunana kumaha tak kita teh. Mlemplekeunana kita teh. Terus kumaha ratakeun dah ratakeun. Terus semenan. Ratakeun. Lap. Jadi itulah wali. Jadi wali mah teu disetok ti ditu. Cek anak ge boleh bubututan taneuh Gunung Walat, taneuh Nagrog, ai cocok pek teh teuing. Olah, tanyakeun ka Syekh Abdul Qadir, "Syekh, ai nyieun jelema saleh nu bahanna Cimani. Anu parajina ge bidan jeung nini-nini. Lain Siti Asia, itu mah pantes saleh ka Nabi Muhammad doang. Bidanna ge Ibu Maryam, Siti Asia, ai urang." Itu mah pantas timimiti Nabi Adam teu kusi kacampuran jina ari aki urang teuing sabaraha kali lacurna. Barakokok. Ini urang buyut urang, beuting badog jadi kana. Beuting garong. Saha nu ngajamin? Rek putus asa ente. Jadi rasul mah moal bisa da eta mah stok. Mari taneuh Gunung Walat urang olah. Ikuti si Ujang, si Abdul Qadir si Ujang, si Abil Hasan Syadili si Ujang, Ahmad Al-Kabiri Rifai si Ujang, Imam Ghazali si Ujang, Abil Ampas At-Tijani si Ujang, si Maulana Ma'mun si Ujang, tete si Ujang nujara radi. Tah mana kibante maksudna lain ngalangkahan rasul lain. Datang ka udah ka rasul mantu. Aisa karena ungket-ungket sholat babacaan mah bisa. Tapi kekuatan roh. Paham ayeuna mah? Yeun manakiban di imah sarira. Rek manakiban pola pasuruan jung, tamatkeun sakitab. Rek manakiban pola surya laya. Ngahaja abah mah bijaksana, 15 menit beres. Cara di dieu. Baca Quran, aya tukang kuro ta ustadana, tukang kuro sahawe, malah kuring kungsi ngahadiran manakib, nu bisaeun maca Quran, maca nage kulaten paduli wae lu liku likulihu maja tilu lumaja harapun anak. Lamun anak bareto nu can diajar hikam berhenti ke goblok tetep maca Quran kitu patut dina acara model kieu kehet pan ayeuna mah geus diajar hikam sae cepreng kumaha teu sae jelema bodoh daekeun maca di mana kibon di Nagrog rata-rata 2000 di bisi di mana-mana hese pek ka dieu. Tuluy maca tambeh mun pola surya laya tambah wasiat anu jadi guru katilu tawasul kaopat mankobah pola surya laya abah bijaksana samankobah ge mahi mankobah ka saanu Syekh Abdul Qadir dilahirkeun bulan Ramadan teu kersaeun nginang dina sabulan eta ge hawarikul adat lajeng ibuna teh teu siwa 60 taun eta ge luar biasa Allahumma ansur alaihi wa beres tang yeuh Tekena naonan Mang Jajan? Eta ngadeketan si Ujang. Rasulullah teka bejakeun salat subuh kudu isa 40 tahun. Aisyah Abdul Qadir salat subuh kudu isa 40 tahun. Rasul mah teu kitu ge jamin. Pansalida geus bisa nurutan. Salat subuh kudu isa. Isana keberangan. Sakali. Tasirul Asrar teta. Asli kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pangersa Abah 10 tahun leuwih kitab kitab kuningna hilap deui nyimpen. Satu saat nalika si Bodo diparengkeun dongkap ka dinya, mantenna turun tina loteng katinggal kana kukuring. Teu salah make jubah ieu, teu salah. Beliau meunang ka bungah Abah teh euy. Naon pangersa kitab kepanggih. Nah kunaon bunga-bunga teuing pan eueuh di toko. Aya sote dikirim ti Bagdad. Hiji-hijina geus lampu. Mana jajan abdi? Baca euy. Baca. Teu wantun Abah nu sanes wae maneh eta. Mangga. Bungun alus mun diterjemahkeun ku maneh. Sadaya-daya. Pan jajan teh legegna aya, iblis juridna aing teh aya. Cek aneh kitab segede kitu saminggu koing beres. Pan sok jago teh apa. Jeje abu ibu lagu teh apa. Dipecak teh di gawean. Beres 10 bab leungit. Gawean deui beres 10 bab leungit. Wah, mah kudu diarsipkeun. Tula di ditu 10 bab. Di dieu dikeureuyeuh. Di dieu eueuh tanya ka ditu. Kang Usop, mana nu 10 bab hilap deui nya impen di mana teh. Coba beli. Bah, geuninganan ieu mah kitab teh kieu, Bah. Ieu mah kitab agung, Bah. Lain ukur agung pitulung euy. 3 taun nerjemahkeun sagede kieu anak ti ka 3 taun. Leungit deui. Make wabuh jeung diri sorang. Kuring deheus ka pangersa, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, atuh geulih priyogi kitab mah. Mimitina mah manggih ieu. Anu tulisan ajengan jenal sana, anu tadi mah nu asli nu geus lapu. Kantos diserat ku ajengan jenal. Serat tangan. Ngawitan kuring ka ditu, bilih priyogi kitab mah. Ka ditu ka kios. Lain kios Depot nyebut ka Depot. Kuring teh datang ka Depot kitab. Ajengan Umar anu mereanana. Eta ajengan Umar teh ilah di wah diteleponna. Katanya can aya handphone. Dupi ieu ajengan jajan mohon abdi. Tak ieu cenah kitab teh. Itu. Hayu kitu nya dina kitu mah teu kaharti ku polo. Hageun bae lah. Kita terjemahkan. Atas gaduh encan. Sanes dagang kitab. Motokopi pek. Pantu munang motokopi kitab teh hoo. Sabenerna mah ku sabab ku nu nerjemahkeunana koper tokopi. Supaya nyaho maneh. Naon Ka'bah hakikat? Kumaha salat jero? Kumaha zakat jero? Kumaha haji jeroan? Badan can ka ditu tapi ruh maneh geus ka ditu. Syekh Qadir, aya wae euy alhamdulillah. Teruskeun heula ah ikam. Bereskeun. Lah, rek duhur. Terus tingali. Rek nanya. Ayuh asalik. Ayeuna mah tambahan we lah mun kuring nyebut ayuh asalik labaik kitu jeung maneh heuh kakarek we ialah orang kitu nya euy ayuh asalik ialah orang eta teh mun minangka di ditu mah ibu-ibu jamaah kitu teh hakeun aya nu kitu kudu aya ayuh asalik wah geuning euy supaya teu salah paham diteruskeun ialah orang tuh geus cukup kudu berjuang teh kudu wajib ain fardu ain lamun teu ngalaksanakeun doraka saha teh perjalanan ka mana panjang teu jauh ngaliwatan sabaraha lapis alam hiji dua tilu opat nembus ke nana kemana Karena diri sorangan, karena diri hiji, jasa dua, tilu, opat, roh nu kudu diolah sabara lapis, hiji, dua, tilu, opat. Mungkin jelema pantar orang nepi. Tah, 135. Wah, ngeunah ieu kuncina tenjo. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'im masawika, lain musawi. Masawika wa mahwi da'awika. Nun bisa nepi kaidah asal, aturan pokok, undang-undang. Yang bisa sampai kepadanya orang yang harus sudah fana'i masawik, beak kagorenganna wa mahwi da'awik, geus dilebur segala rupa kahayang nafsuna. Lam tasil ilahi abada, tika kiamat mau nepi mana. Ini yang disebutkan roja optimisme. Kunaon mang jajen tipika wani ngadeklarasikan dirina, saya adalah pengamal. Geus nepi encan teuing teu bisa diomongkeun. Kumaha we karasana ku batur nu kieu. Ulah dirasakeun ku sorangan. Batur nu robitoh ka urang aya teu karasana. Nu kieu mah lain diduakeun ku aa nya. Tai. Kadang-kadang kuring kuat asa pengkung awak. Aduh, capek we. Kedah nama ka mursid. Mursid inti. Tapi wakil-wakil anu dianggap aya struman meusan. Pangarsa Aang almarhum Cianjur, pangarsa Ua, pangarsa jangan Gaos, bangsa nu kelas-kelas. Sabenerna kuring teu terdaftar di nu kitu, tapi kadang kuring dieu masuk. Kunaon eta meunang berat-berat teh sok nalalepon. Ah, abdi bade diceramah di anu. Abdi mah ngaitkeun ka acara Aisyah cita. Panaing teh capek cita aing macan kelas. Loba nu kana ditu. Lamun maneh hayang nepi teh kumaneh tepi ka kiamat moal nepi abadan. Sabenerna mah rek kumaha ngalakukeun perjalanan ruh anu triliunan kilometer nu kudu dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi waktu Mi'raj dijemput lagi ku Jibril, Mikail, malaikat ecek-ecek pun teu bisa. Maksud malaikat ecek pun dan lain ngahinakeun supliat nu kelas bawah. Da moal daekeun Jibril mah ngajemput urang moal baueun. Israfil, Ijroil, itu mah para jenderal, jenderal malaikat, moal. Malaikat orang apa lagi malaikat? Ya, tukang nelayanan hakanun. Walakin ta, Allah, tak putus asa. Moal lebih kusiapa moal. Walakin idrok idza aroda ayu wasilaka ilaihi nalika Allah ningali tata krama sia alus perjuangan sia capek ngomean diri teh hese batur sarudieun maneh mamaksakeun batur maroyok ku maneh dipigawe batur nganggap berat ku maneh dikeureuyeuhkeun gangguan sore isuk ti luar ti jero ti kulawarga ti pamajikan ti anak ti mitoha ti ditu ti dieu pada nojos pada nojok tapi maneh panger terus berjuang Allah resep ka maneh ayu wasilaka maneh ditepikeun ka anjeunna goto waspaka biwaspi sifat jore sia diganti ku sifat anjeunna wana takabinati sifat sia diganti ku sifat anjeunna doraka urang diganti ku hampurana. Beleguk orang diganti ku fatol. Bedegong orang diganti ku rohman rohimna. Pawas solaka ilahi. Sia dia jemput dituntun. Lempang makareksa meter. Padahal jutaan meter dicek Allah. Ngese capek-capek sia capek. Sia dijemput ku aing ka dia bungsu. Ka dia kaseh. Bima minhu. Ku perkara nu aya di Allah ilahi kekasia. Lain nu aya di sia ka Allah. Mualaku barang siapa mualaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rabb, engkau dekat ya Rabb. Kami tidak akan mampu, tapi kami biar jelek punya semangat ya Rabb. Sekarang sedang musim, orang tidak mau mendekat padamu, tapi menipumu ya Rabb. Kami ingin memperbaiki diri ya Rabb. Biarlah kebaikan kami hanya satu butir ya Rabb, tapi padolmu yang luas ya Rabb. Bisakah engkau menjemput kami si hina ini, si tolol, si goblok ini ya Rabb? Ya Rabb, kami tidak memaksa ya Rabb. Terserah. Kalau tidak, kami coba yang lain ya Rabb. Biarlah kami jadi orang jelek. Andaikan kami harus masuk neraka, masukkan saja ya Rabb. Tapi kami minta ada kelompok lain yang baik. Kalau memang engkau tidak punya yang lain, kenapa tidak kami ya Rabb? Engkau menciptakanku tidak guyon ya Rabb. Aku diciptakan oleh kamu ya Rabb, dengan takdirmu sama dengan Nabi Adam, sama dengan, kenapa tidak kami? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslim.